occupato da Pizzaro. Selamat malam di Bali, bicara di Pizzaro di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali ya, hari ini banyak wajah-wajah baru ya. Siapa yang baru pertama kali ikut acara saya? Oke ya, yang lain berarti sudah ikut pada hari Jumat ya, atau hari Kamis ya. Ya. Oke, jadi mohon dicek lagi teman-teman, bapak dan ibu ya, handphonenya tolong di silent. Ya, karena nanti bisa mengganggu teman-teman yang lain ya. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa dalam proses pembelajaran itu ada tiga hal: transfer of knowledge, transfer of spirit, dan transfer of hidayah. Hidayah ini masuknya suka-suka datangnya, jangan sampai terganggu gara-gara bunyi handphone kita atau obrolan kita sama teman-teman kita ya. Namanya hidayah tidak akan mungkin datang sesimpel itu, mesti dijemput dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kita buktikan kesungguhan kita dengan silentkan handphone dan kita memang fokus dengan minimal kita menghargai teman kita yang lain yang pengen menjemput ya, ilmu dan kebaikan insya Allah. Boleh ya? Sudah dicek ya? Oke ya, kita mulai materinya tentang 7 takdir pada dunia. Yang lain mungkin belum tahu, sebanyak sudah tahu, alhamdulillah kalau di Indonesia buku 7 takdir pada dunia itu nomor 1 terlaris selama 3 tahun berturut-turut ya, 3 tahun berturut-turut sampai sekarang ya. Dan sebenarnya sudah kita laksanakan di berbagai negara di tempat semua, alhamdulillah. Nah, saya sendiri banyak sudah mengalami apa itu keajaiban. Bisa saya tumbuh lebih dari 100 cabang di Indonesia ya, dan itu tercapai dalam waktu 4 tahun saja ya. Nah, saya pengen ini juga terjadi pada teman-teman. Jadi setelah mengikuti materi ini, setelah praktek nanti isinya, insya Allah itu kurang dari 40 hari pasti nyampe ke sini. Bukan mendadak kaya, enggak. Kalau tidak kaya, ya alhamdulillah. Tapi kalau dalam bentuk lain pun sangat mungkin. Ini pengalaman dari sebagian. Anak alumni kita di seluruh dunia itu sekitar hampir 300.000. Kalau di Indonesia itu ya sangat terbesar di Indonesia. Ya, ada yang lain lebih besar, tapi dia senyum-senyum saya gitu. Yang udah puluhan tahun main di dunia pendidikan dulu. Nah, kita baru beberapa tahun ini. Nah, ini yang saya pengen sampaikan ilmunya kepada bapak dan ibu. Kalau kita rendahkan hati kita, kita buka hati kita, insya Allah kita selama satu jam di sini kita akan memetik sesuatu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol saja atau ngelamun-ngelamun saja, sia-sia semuanya. Yang jaminan dari saya yang kemarin saya bilang, kalau ini dipraktekin, kalau praktek, insya Allah kurang dari 40 hari pasti nyampe. Itu janji saya. Ya, tapi benar-benar praktek. Boleh kita mulai? Oke. Saya minta tolong satu orang untuk komplain ini. Mau ke depan sini pun isok ya, gak masalah ya. Kalau di sini jangan ya, nanti pikir saya Spiderman ntar ya. Ini materi yang kita akan bahas malam hari ini ya, 7 kajian baru sini. Bismillah, insya Allah kita akan memetik sesuatu yang berbeda pada malam hari ini. Kita lihat. Next. Jadi bagi teman-teman yang kemarin Kamis cuma sudah hadir, mungkin sudah lihat materi ini. Ini janji saya, jadi sekitar 10%, 15% itu agak ulang. Boleh ya? Jadi 10 sampai 15 akan ulang karena ada teman-teman yang baru. Nah, tapi ada juga materi yang benar-benar baru sekitar 80%. Ya, ini kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi kita ini ya, yang pertama itu ya keajaiban pertama tentang golongan kanan ya. Saya sebenarnya tentang otak kanan, saya menyebutnya dengan golongan kanan. Jadi kita ini dari dulu terangsangnya ya, yang terangsangnya cuma otak kiri, kanannya kurang. Ya, hafal-hafalan, hitung-hitungan, sesuatu yang pasti-pasti gitu ya. Makanya kita fokus pada gaji kita. Kita fokus pada sesuatu yang sangat-sangat terukur. Wah, rezeki dari Allah itu tak terukur sebenarnya. Dan tidak pasti semuanya. Ya, dan tidak pasti itu ramalan. Benar enggak? Kalau misalnya, ya coba kita naik pesawat nih, ya balik ke Indonesia atau pergi ke state yang lain. Pesawat itu tenang aja. Orang di dalam gimana? Tenang juga. Tapi coba kencang. Berdoa enggak kira-kira? Berdoa, yang ateis saja juga berdoa kok, ya. Langsung salawat semua, zikir semua gitu ya. Tapi begitu tenang, akhirnya ada yang tidur, ada yang baca majalah, ngobrol, gak jelas semuanya. Begitu tidak pasti, akhirnya apa? Optimal ibadahnya, optimal ikhtiarnya. Kenapa kita kerja sampai-sampai? Karena kita gak tahu berapa rezeki kita ntar. Coba ketahuan, 15 juta, ya udah ngapain kerja sungguh-sungguh. Atau cuma 5 juta, ya udah ngapain kerja sungguh-sungguh. Emang segitu kok. Atau misalnya mati, udah dipatok semua, umur 50 tahun mati misalnya. Ngapain ibadahnya sekarang? Mending di usia 48 tahun baru tobat, ya kan? Nah, sekarang suka-suka aja. Jadi umur, rezeki, jodoh itu tidak pasti. Nah, tidak pasti itu rahmat. Otak kanan itu terbiasa dengan ketidakpastian karena dia fleksibel. Ya. Otaknya ya pelan-pelan aja kita sadar ya. Sementara otak kiri mau yang pasti-pasti aja, ya. Otak kiri mau yang pasti-pasti saja. Nah, kalau kanan ini dia terbiasa dengan ketidakpastian, ya. Fleksibel, terus apa lagi? Imajinatif, impiannya besar. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang Maha Besar, ya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Kaya. Kita mungkin sanggup ya hidup pas-pasan, tapi namanya keluarga, keluarga besar, rumah menuntut kita untuk kaya. Kita perlu masjid di sini, kita perlu Islam Center di sini, ada TK Islam, SD Islam gitu, ya, yang khas Indonesia. Kita nggak punya itu semua karena kita nggak punya uangnya. Kalau kita punya enak, gampang bikinnya gitu, ya. Nah, makanya Islam itu harus berusaha untuk kuat dan kaya. Ya, Nabi kaya, istri Nabi kaya, sahabat Nabi kaya, pendirinya itu kaya, dari Muhammadiyah kaya, pimpinan Wali Songo juga kaya, Serikat Dagang Islam juga kaya. Dari A sampai Z Islam mencontohkan kekayaan. Ya, dan kalau Nabi dan sahabat masuk sebuah kota, yang pertama dibangun adalah masjid dan baitul mal, kedua adalah pasar, cermin dari dunia dan akhirat. Dua-duanya dipegang sama Nabi. Ya, bukan salah satunya saja. Bukan menyendiri di gunung di mana enggak. Menyelamatkan dirinya, keluarganya dia enggak. Ya, tapi bagaimana bermanfaat optimal ya untuk umat ya, kekayaan itu begitu. Umroh, haji, akikah, kurban, zakat, menegakkan ekonomi syariah itu tidak bisa dilakukan kalau kita miskin. Orang miskin bisa umroh enggak? Bisa, tapi tidak bisa mengumrohkan orang lain. Itu bedanya. Orang miskin bisa sekolah enggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolah. Orang miskin bisa enggak memakmurkan masjid? Bisa, tapi tidak bisa bangun masjidnya. Kalau kaya, dia bisa lakukan dua-duanya. Makanya kalau kita belum kaya, it's okay, enggak masalah. Niatkan, ikhtiarkan. Kita belum kaya nih sekarang, tapi kita berniat, Pak, saya pengen banget kaya. Kenapa? Saya bangun masjid di sini. Ini masih mau bangun sholat di sini, ya. Saya mau bangun juga panti asuhan. Akhirnya apa? Ternyata sampai mati kita enggak kaya-kaya. Jangan salah, karena kita sudah niat itu jadi amal. Seolah-olah kita sudah bangun ke panti asuhan. Seolah-olah kita sudah bangun ke sholat. Karena kita sudah niatkan. Allah mencatat niat dan prosesnya kita. Hasil itu haknya Allah dulu. Ya. Nah, jadi niatkan dulu. Makanya Nabi bilang ya, yang paling ekstrim kepakiran dekat dengan kekurangan. Betapa banyak kisah di Indonesia begitu orang fakir akhirnya lepas imannya. Ya, sudah banyak cerita. Oke. Okay? Nah, dan Nabi juga bilang tidaknya ya lebih baik kau meninggalkan ahli warisku dalam keadaan cukup ketimbang dia minta-minta sama orang. Ya. Hadis ini menegaskan ayat yang bunyinya adalah apa? Tidaklah kau bisa meninggalkan ahli warisku dalam keadaan lemah. Itu ayat. Apanya yang lemah? Lemah ilmunya, amalnya, nafkahnya juga. Jadi masih kuat semuanya, imannya, ilmunya, imannya, nafkahnya juga. Jadi bukan salah satunya, karena memang Islam itu agama yang lengkap, menyeluruh gitu. Bukan salah satunya saja, ya. Nah, jadi memang kita ikhtiarkan untuk kuat, untuk kaya. Kalau kita niatnya untuk yang lebih besar, Allah kasih bantuan juga lebih besar. Kalau niat kita cuma perut kita saja, perut keluarga kita saja, ya Allah cuma kasih segitu. Tapi kalau kita mikirin umat lebih besar, bantuan Allah juga lebih besar, rezeki juga lebih besar. Makanya orang Islam mesti berniat dan berikhtiar untuk kaya. Ya. Ingat ya, kaya ini maksudnya apa? Kemarin saya sudah bahas. Kalau baju saya itu totalnya ya paling 4-10 baju saya benar. Ya. Nah, kenapa kita harus kaya? ini kaya menurut saya. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya, selisihnya ya distribusi luas-luasnya. Jadi kalau namanya muslim itu mesti produktif, artinya banyak, prestasinya banyak, manfaatnya banyak. Tapi giliran konsumsi sekedarnya, saya miris ya, kayak tadi barusan saya bahas, banyak itu sultan-sultan, raja-raja ya khas Indonesia, karena mereka super kaya, tapi perangainya juga super buruk menurut saya. Beli mobil sport di mana-mana gitu ya, tidak ada kaitannya untuk umat, ngapain menurut saya? Sampai punya ratusan gitu ya, sampai artis lain belum punya, dia udah punya duluan gitu, sampai dia ulang tahun panggil artis ke kotanya, ke negaranya gitu ya. Nah ini bukan kekayaan yang saya maksud. Ya. Jadi namanya konsumsi itu sekedarnya aja, makan tetap satu piring kok. Umar, ya, Umar bin Khattab itu dia memiliki ladang, dia kan udah jagoan sedekah tuh, jagoan wakaf. Ternyata masih tersisa ketika dia meninggal sekitar 70 ribu ladang. Ya, kayanya luar biasa, triliuner, ya, triliuner gitu. Tapi bajunya cuma 4 lembar, 5 lembar. Ada sejarah yang mengatakan 3 lembar, tambah-tambah lagi. Padahal dia orang kaya, khalifah lagi. Ya. Nah kenapa bajunya cuma 4 lembar, 3 lembar, makan cuma 1 lauk, karena itu buat diri sendiri, gak usah banyak-banyak, 1 lauk cukup, padahal 2 pun halal, 3 lauk pun halal, ya, baju sekitar 10 pun halal, 20 pun halal gitu sebenarnya, ya, nah giliran untuknya sendiri, sedikit, nanti namanya untuk umat, nah ladang harus banyak, karena bisa membuka ya, lapangan kerja, manfaatnya luas gitu. Di zaman yang umat itu pantang adalah nganggur, lahan nganggur masuk timangan semuanya, ya. Luar biasa Umar itu. Jadi kuat dua-duanya, imannya kuat, ekonomi kuat. Kita nggak gampang di otak hati. Gitu. Jadi impiannya harus besar, targetnya harus besar. Ya, kalau kita belum kaya, nggak masalah. Niatkan, ikhtiarkan. Setuju ya? Kalau nggak setuju, nanti bikin seminar sendiri ya. Untuk kaji bantu seminar. Ya. Nah. Next, kita lanjut. Pasang bidadari. Ini adalah ilmu rezeki yang luar biasa. Ini biangnya rezeki. Teman-teman kuasa ini insya Allah apa-apa gampang jadinya. Pasang bidadari. Siapa itu? Bidadari pertama adalah orang tua kita dan mertua kita. Itu bidadari yang pertama. Jadi gak bisa dibeda-bedain. Kalau hati ini beda. Tentu kita lebih sayang sama orang tua kandung kita. Tapi perlakuan semuanya hendaknya sebisa-bisanya sama. Ya. Kita juga tidak mau misalnya ibu kita, ayah kita diperlakukan beda oleh istri kita, gitu ya, suami kita, tapi kita gak mau. Ya, nah sama. Jadi orang tua mertua itu pada hakikatnya sama, bakti kepada dua-duanya hakikatnya sama. Ya, nah pertama kemarin saya ngomong tentang keselarasan. Ya, kita lihat ya, sepasang bidadari pertama adalah orang tua dan mertua. Bidadari yang kedua adalah siapa? Pasangan kita, suami kita, istri kita. Nah ini mesti selaras semuanya. Jadi impian mesti selaras semuanya. Oke, kita mau bangun ini nih. Ya, oke, kita mau beli apartemen ini nih. Kita mau beli rumah ini nih. Kita mau kerja ini nih. Nah ini impiannya mesti sama semuanya. Kemarin kita sudah buktikan, begitu impian itu sama, bahkan jari pun bisa ditebak semuanya. Kita sudah buktikan, tidak sampai 2 menit itu. Ya, yesterday ya, kita buktikan, itu benar-benar ajaiban. Nah, apalagi dengan orang tua kita, mertua kita, dan pasangan kita. Kalau pikirannya bercabang-cabang, satu pengen ke A, satu ke B, satu ke C, itu impian lama tercapainya. Ya, impian lama tercapainya. Begitu selaras, percepatan semuanya. Berapa cepat? Menurut saya minimal 27 kali lipat. Ya, minimal. Bisa lebih cepat lagi. Ya. Nah, kenapa impian kita lama tercapainya? Jangan-jangan itu tidak selaras dengan orang tua kita, tidak selaras dengan mertua kita, tidak selaras dengan pasangan kita. Ya. Nah, kalau selaras, mudah-mudahan ya jadinya percepatan. Ya. Saya kemarin saya ceritain ya, kayak saya mau mobil apa, rumah apa, saya ceritain sama keluarga. Kita doain sama-sama. Itu sepasang bidadari. Terus kalau udah beres, nah perluas lagi ke siapa? Ke tim kita, sahabat-sahabat kita, teman di kantor kita, teman di organisasi kita. Itu targetkan. Jadi makin luas gitu. Ya teman-teman nih mau bangun masjid, sama. Menurut saya, kalau tidak diletakkan tangannya, omong kosong, gak bakal jadi beneran. Masih saya kagum. Persis kayak musola, gak ditentukan mau berapa rakaat. Kayak main bola, gak ketahuan berapa menit selesainya. Gak selesai main bola, gak ada gol, tau gak? Coba sekarang main bola, gak ada batas waktu, orang pada tidur semua. Eh, ngapain saya capek-capek ngegolin? Tunggu aja deh lawannya capek. Ya. Begitu dia capek, baru kita ngegolin gitu kan. Nah, tapi karena dibatasi 45 menit, akhirnya semua orang fight gitu. Nah, ini sama. Kemarin kita bahas bagaimana kesuksesan sebuah negeri namanya Malaka ya di Malaysia. Dia taruh target tuh, tahun 2010, bulan 10 ya, tanggal 10, maju Malaka. Akhirnya maju beneran, tercapai. Pasti kayak kita mau sholat kan, kita mau berapa rakaat nih, 4 rakaat. oke, zuhur. Atau kita mau ganti nih ya, karena safar, oke, 2 rakaat. Jadi mesti jelas targetnya. Makanya masjid yang mau kita bangun mesti jelas tanggal berapa dibangunnya, ya, dan tanggal berapa selesainya. Kita udah kasih target, belum tentu selesai loh. Apa? Kita tanpa target. Ya enggak? Ada enggak perusahaan yang bikin penjualan itu tanpa target? Ada enggak? Meeting enggak saran, ayo kita cetak penjualan. Ya terserah deh, berapa aja, pokoknya banyak deh. Kita bubar yuk, yuk jualan semuanya. Enggak ada. Kalau warung ada kayak gitu. Ya, tapi multinational company enggak ada seperti itu. Dia menetapkan targetnya. Ya, dan orang bekerja bersama targetnya semuanya. Nah, teman-teman juga di sini, ya saran saya seperti itu. Insya Allah selain ini terjadi percepatan. Apalagi di Baitul Mal sudah ada, sekarang ya sudah dibentuk, menurut saya itu berkah yang luar biasa. Karena Baitul Mal memang harus ada, zakat harus disalurkan melalui itu. Kalau enggak, mau dari mana? Ya, karena memang itu melalui Amin. Ya, ayatnya mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah tentang keselarasan. Next. Ini yang saya ingatkan juga kemarin ya, ternyata Donald Trump sekalipun salah satu orang terkaya di Amerika, salah satu orang terkaya di dunia, menyampaikan hal yang sama. Kita tanya rahasia suksesnya apa? Dia bilang sama saya, the first one is family, second one is quality. Ya, pertama keluarga, kedua adalah kualitas. Richard Branson, Google Maps bisa ketemu jawabannya juga sama. Richard Branson memilih perusahaan Virgin, rahasia juga sama. Gitu, ya, luar biasa gitu. Nah, jadi mesti selaras semuanya. Ini yang paling inti, sepasang bidadari. Kedua, nah baru nanti teman kita di kantor, ya organisasi dan semuanya. Idealnya se Indonesia. Idealnya. Idealnya semua muslim, nah itu udah cepat banget semuanya. Ya, jadi bukan soal banyaknya orang, tapi soal keselarasan. Cina penduduknya banyak, karena selaras maju dia. Ya, nah Indonesia penduduknya ya makin banyak, tapi bukan itu masalah utamanya. Karena gak selaras, sulit majunya. Ya, jadi semuanya jalan sendiri-sendiri gitu. Ya, nah jadi kata kuncinya adalah keselarasan. Apa ibu? Keselarasan. Yang kedua adalah apa ini ya, kalau pengen rezekinya lebih baik lagi ya. Itu adalah apa tentang bakti, ya. Jadi anak-anak yang berbakti hidupnya bertambah rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Pasti itu. Dan itu terjadi untuk semua orang. Sunnatullah yang bekerja untuk semua orang, apapun agamanya, apapun etnisnya. Makanya orang Chinese yang berbakti pasti hidupnya bertambah rezeki. Ya, orang Chinese itu ya itu luar biasa ya. Itu kebanyakan mereka agamanya ya, ada yang juga ada yang Chinese ya, ada yang udah masuk Kristen, ada yang masuk Islam gitu ya. Tapi spirit mereka semuanya ya itu sama, adalah apa? Bakti kepada orang tua adalah bakti yang utama. Kita lihat rezeki mereka luar biasa. Ya, itu sunnatullah Allah berikan ya kepada semuanya. Ya. Jadi ya. Ya, jadi mungkin boleh dicek lagi handphonenya, jamnya ya. Jangan sampai berbunyi lah ya, kita menghargai yang lain gitu ya. Saya itu dari buat kali seminar, saya bisa melihat mata orang yang fokus dan yang tidak fokus. Jadi apa yang bikin tidak fokus nih, biar teman-teman semua tahu, 3 hal. Makanan, suara, gerakan. Kalau ada makanan di sini pasti gak fokus. Ada yang kalau lalu di sini pasti gak fokus. Ada suara muncul pasti gak fokus. Itu distraction. Dan hidayah tidak akan masuk ya kalau dengan adanya full distraction. Tidak mungkin. Ya. Nah, jadi kita mesti kondisikan semuanya. Ya, jadi kita jaga instrumen kita, gadget kita jangan sampai bunyi. Oke? Nah, kita balik ke sini ya. Jadi itu sunnatullah yang Allah berikan, Allah tetapkan kepada semua. Persis kayak hukum gravitasi. Ya, apapun agamanya, apapun etnisnya, kalau dia lempar ke atas pasti turun ke bawah. Tak mungkin, wah, karena dia bukan soleh akhirnya naik terus ke atas. Tak mungkin. Wah, ini soleh banget pak, jidatnya hitam pak gitu ya. Kalau gitu orang Afrika yang menangnya karena hitam semua sudah gitu ya. Ternyata semua terikat dengan sunnatullah. Dia lempar ke atas, turun lagi ke bawah. Ya. Nah, ini orang-orang yang berbakti, hidupnya bertambah rezeki. Anak-anak yang durhaka, hidupnya penuh petaka. Ya. Kita lihat di mana-mana ini terjadi. Kita percaya, coba cek. Diri kita, keluarga besar kita, teman-teman kita. Coba lihat. Siapa yang paling berbakti di atas semuanya itu? Coba lihat hidupnya seperti apa. Saya tidak mau soal kekayaan. Tapi biasanya anak-anak yang berbakti, ya itu rezekinya lebih baik. Kapan aja, lempeng aja. Tapi anak-anak yang durhaka coba lihat, mukanya juga keruh. Uangnya mungkin banyak, tapi masalah juga banyak. Ya? Nah, tidak perlu menghakimi orang. Kita tunjuk, kita introspeksi gitu. Ya, kalau kita ingat sebuah nama, ya, jadi karena dia belajar dari kita. Oh iya, ya, benar ya. Coba cek seperti itu. Jadi bukan soal punya uang. Kalau orang kiri itu ngomongnya urut-urut semuanya. Makan dulu, baru transfer ke orang tua. Tak ada uang ya, nggak transfer. Cukup dulu, baru sedekah. Tak cukup, nggak sedekah dia. Kalau kanan dibalik caranya, karena literal dia. Caranya tidak urut, cukup nggak cukup dia sedekah, nanti jadinya cukup. Siapa yang disempitkan hartanya dalam menampakkan sebagai hartanya. Jadi sedang sempit miskin susah bermasalah disuruh sedekah harta, Sama nih, kita lagi mepet uangnya. Justru itu transfer ke orang tua, kirim ke orang tua, telepon juga orang tuanya. Sisihkan waktu bersama dengan orang tuanya. Justru itu akan nampakkan ya rezeki kita dan semuanya. Jadi bukan karena cukup kita berbakti, nanti jadinya cukup, itu kanan. Bukan mentang-mentang kaya akhirnya transfer, bukan. Kita transfer, kita berusaha berbakti, insya Allah nanti jadinya dikayakan. Bukan saya yang janji, ayat jelas, harusnya jelas kok. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita capek-capek nih. Ya tadi kan kerja, kemarin juga kerja gitu. Ya, apa itu kerja? Ikhtiar kononnya. Apa itu ikhtiar? Cukup rezeki katanya. Padahal berbakti kepada orang tua itu rezeki ya. Itu sebenarnya apa? Mengundang rezeki, menjemput rezeki. Jadi kayak ikhtiar juga. Jadi kita kerja nih. Oke, gak apa-apa. Memang itu sunatullah manusia gitu ya. Memang harus gitu. Tapi berbakti kepada orang tua pun itu juga mengundang rezeki, menjemput rezeki. Bahkan ini lebih dahsyat. Maka saya selalu mengatakan, ada namanya amal, ada action. Ya, kalau amalnya hebat, ini action lebih bunyi, tau gak? Apa-apa jadi. Dan orang kalau berusaha memuliakan orang tuanya, dia dimuliakan sama Allah. Diangkat dia, tau gak? Ya, dia ngomong didengarin sama orang. Ya, orang bingung, ada apa ini kok bisa kayak gini gitu? Apa rahasianya pak? Apakah karena ini itu? Enggak. Ada amal berbicara di belakangnya, itu yang orang jarang tahu. Ya, saya waktu itu ketemu dengan seorang yang waktu itu dia masih customer service di sebuah bank. Gajinya 1,3 juta berapa tahun yang lalu. Kecil, berapa tahun lalu pun tetap kecil bangka. Tapi ini orang, walaupun gajinya kecil, keyakinannya besar. Baktinya besar, 1/3 gajinya untuk ibunya. Sekian persen untuk mertuanya. Cukup gak buat dia? Jelas gak cukup. Nah, tapi dijalanin terus. Kemudian apa terjadi? Subhanallah ya, akhirnya apa? Dia menjadi pimpinan cabang termuda di banknya. Ya. Jadi Allah maha melihat, Allah maha mencukupi, Allah pasti punya cara, Allah pasti punya strategi gitu. Ya. Kita ini sok tahu kadang-kadang, kita pikir dengan otak kita dengan gelar kita bisa dapatkan dulu segi, kata siapa? Ya. Nah, akhirnya apa? Jadi pimpinan cabang termuda di banknya. Belum selesai ceritanya, tahu-tahu apa dipindahin sama bosnya. Dia cerita sama saya, dipindahin ke cabang terburuk di Indonesia. Kamu kan terbaik, kata bosnya. Kamu kan terbaik, kan the best, the worst. Masuk sana, benahin. Pergi dari sana. Di tangan dia, 1,5 tahun cabang terburuk menjadi cabang terbaik di Indonesia. Sampai akhirnya dapat hadiah-hadiah yang luar biasa. Nah, di situ saya baru kenal sama dia. Akhirnya kita jadi partner dulu ya. Saya tanya dia, bapak rahasianya apa? Ini orang hebat, gak pernah juara dua, selalu satu terus. Apa rahasianya? Ya? Dan bisa menjadi pimpinan cabang termuda di bank nasional, bank lumayan besar gitu ya. Dan bisa membenahi cabang terburuk menjadi cabang terbaik. Apa rahasianya pak? Saya bilang. Kalau saya ketemu orang sukses, saya tanyakan dua hal. Action-nya apa, amalnya apa. Nggak usah tanya banyak-banyak. Sekolah di mana, nggak penting. Ya. Dan efek itu, etnisnya apa, nggak penting. Ya. Tapi dua hal ini kita bisa tiru, kita bisa pelajari. Action-nya apa, amalnya apa, kita bisa pelajari. Kalau dia bapaknya siapa, kita nggak bisa pelajari. Nggak mungkin orang itu jadi bapaknya kita gitu. Ya. Istrinya siapa juga nggak bisa juga jadi istrinya kita gitu ya. Tapi kalau amal dan action kita bisa tiru. Ya. Kalau bapak lu TK-nya gimana? Oh di sana, akhirnya kita sekolah di sana. Ya kan udah gak cocok. Ya, bisa ikut dari sini, gitu ya. Masa mau masuk TK lagi gitu ya. Nah, kalau ini ditanya masih bisa kita tiru. Amalnya apa, actionnya apa? Nah, actionnya dijelasin sama dia. Ini caranya, tim gini cara. Wow, waktu saya bilang, setuju ya, saya tiru caranya. Terus dia bilang lagi, amalnya, yaitu salah satunya itu. Bakti kepada orang tua yang luar biasa. Ya, dan tidak pernah angkat suaranya. Ya, di hadapan orang tua tidak pernah angkat suaranya. Ya, ya. Saya ketemu dengan salah satu jenderal di Indonesia. Ini luar biasa, dia non muslim. Dia punya bersaudara itu ada belasan orang. Ya, tapi yang ini dia jenderal. Justru dia yang paling nurut sama ini. Dia tak pernah bantah. Tapi emang rezekinya luar biasa, paling kencang luar biasa. Dan salah satu orang berpengaruh di Indonesia sampai sekarang. Ya, nah, jadi sampai ibunya itu pengen satu yang ekstrim pun dijahin sama dia. Ibunya bilang, kamu kan udah kaya sekarang. Ibu pengen naik pesawat. Oh gampang bu. Enggak, ibu pengen bawa pesawat. Aduh bu, dia bilang, gak bisa itu bu. Gak mau tahu, kamu kan orang berpengaruh katanya. Kamu orang kaya, aku pengen bawa pesawat katanya. Aku udah tua, kapan lagi bisa bawa pesawat. Udah mikir deh caranya gimana gitu. Akhirnya benar, dibuking sama dia ke sebuah pesawat. Gitu ya, ke pesawat kongkong waktu itu sebutannya gitu ya. Keluar dari naik gitu, ya, pesawatnya terbang. Nah begitu dia terbang, baru ibunya diajak ke kokpit. Bu pulang sebentar gitu ya, pulang ibunya gitu ya. Oh yaudah lah ya, nah udah gitu. Itu jenderal. Tapi kalau ketemu ibunya pasti ke anak kecil, nurut aja itu. Iya, rezekinya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu mengenal rezeki. Dan rezeki yang utama, kita cari rezeki jauh-jauh kemana-mana, lamar ini itu, bisnis ini itu, mana tahu kesini, ya silakan. Tapi ada rezeki yang paling utama siapa? Orang tua kita. Ya, itu seperti kita menghadirkan kekuatan Nabi di zaman modern. Karena doa Nabi terhadap umatnya persis ya. Jadi gini, doa ibu, doa orang tua terhadap anaknya persis seperti doa Nabi terhadap umatnya. Kecil kemungkinan untuk ditolak. Ya. Nah, jadi kalau pengen rezeki di situ kuncinya. Kita pakai baju bagus-bagus. Pertanyaan saya, orang tua pakai baju yang sama enggak seperti kita? Biasanya kita bajunya bagus, orang tua enggak jelas. Kita pakai kendaraan bagus, pakai Audi, pakai Cadillac, pakai macam-macam semuanya. Orang tua pakai apa di sana? Kita pakai ya, apartemen yang bagus, rumah yang bagus. Orang tua jelas enggak rumahnya di sana? Bukan mustahil itu menutupi rezeki kita, itu yang menutupi kebahagiaan kita. Allah melihatnya enggak ridho. Sementara apa? Dulu orang tua memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau makanan cuma satu, orang tua kadang-kadang bohong demi kita. Makan aja, nak, makan aja. Papa udah kenyang. Papa enggak lapar, kamu aja makan. Itu orang tua kita. Ya, demi kita. Untuk pendidikan kita, untuk makanan kita, ya, untuk sekolah kita, untuk semuanya, bahkan untuk mainan kita, orang tua fight untuk kita. Mainan hal yang remeh-temeh. Ya, orang tua sampai berhutang di luar sana demi kita. Kita enggak sadar ini, biasanya kita sadar apa? Setelah kita punya anak, baru kita sadar. Ya, itu orang tua kita. Ya. Setiap kali ya sekarang nih, saya berangkat, saya rindu sama anak saya. Saya ingat kayak gitu dulu, ayah sama saya. Ya. Saya langsung, oh kayak gitu, ayah saya rindu. Nah, ketika anak saya merengek misalnya, minta ini, minta itu. Saya ingat, oh gini saya dulu, ayah saya. Saya gak berasa kalau dari segi. Tapi pada zaman ayah saya dulu, dia gak punya apa-apa. Pasti dia ada yang juga, bisa-bisa dia gak mau kecewa anaknya. Dia fight ya untuk anaknya. Kadang-kadang sampai lalai sholatnya, sampai lalai ibadahnya untuk kita. Ya. Ibu kita jangan tanya, ya. Ibu kita sejelek-jeleknya dia, walaupun mungkin anaknya jarang ibadah, sekalipun doanya tetap untuk kita. Harapannya tetap untuk kita. Ya. Apalagi yang sholat dia bangun malam yang mendoakan kita. Ya. Kita musuhan sama dia, sekalipun kita gak teguran sama dia, sekalipun dia tetap doakan kita. Itu ibu kita. Kita jangan mengetahui ini, sampai kita akhirnya punya anak-anak yang dewasa, baru kita akhirnya melakukan hal sama. Ya. Nah, makanya pertanyaan saya, bakti kita pada orang tua seperti apa? Sementara dia dulu berikan yang terbaik untuk kita. Ya. Yang terbaik untuk kita. Kayak ibu saya dulu waktu itu kita pernah naik mobil gitu, ya. Ibu ayah saya bawa, ya. Ibu saya di sini, saya tidur gitu. Ya, saya tidur di pangkuan ibu saya. Lalu di jalan tabrakan, ya. Tabrakan ringan, kaca beramburan. Terus gitu. Lalu saya tidur gini, ya udah masuk ke kaca telinga saya. Namanya seorang ibu, apa yang dilakukan? Gak mikir, gak ini itu, gak ada hitung-hitungan. Langsung dia hirup tuh ya kaca dari telinga saya dengan mulutnya. Ya? Gak mikir keselamatan lidahnya, gak mikir keselamatan mulutnya. Yang penting anaknya selamat. Ya? Nah itu namanya ibu kita. Jangan ditanya ya perjuangannya seperti apa. Ya? Dan hanya satu orang ya yang benar-benar mau fight untuk kita ya tanpa berharap apapun. Itulah ibu kita. Kita berada di rumah tak, sekalipun yang masih didoakan sama dia. Kita udah gak transfer dia 3 bulan, 6 bulan, masih kita juga didoakan sama dia. Kita jadi orang sukses ya, jadi miliarder sekalipun. Jadi miliarder saya bilang ya. Itu doa yang orang tua masih untuk kita. 90% doanya untuk anak-anak kita, itu orang tua kita. Nah kita baktinya seperti apa sama orang tua? Ya, bukan mustahil itu yang menutupi rezeki kita, yang menutupi kebahagiaan kita. Karena Allah gak hidup. Orang tua kita mungkin gak mempermasalahkan. Allah yang menghitung, Allah yang bermasalahkan. Ya. Dan orang-orang yang pernah menjahati orang tuanya, coba lihat, ya, ini hadisnya ada. Itu biasanya dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang jahat juga. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang jahat berkali-kali, kita introspeksi. Jangan-jangan kita pernah menjahati orang tua. Kalau rezeki kita serap, ya, jangan-jangan kita ya, bakti kepada orang tua juga serap. Kalau hidup kita penuh masalah, jangan-jangan hubungan kita sama orang tua bermasalah. Ya. Ini sunatullah, ini masalahnya. Ya. Kalau masalah sesekali itu wajar, itu fitrah manusia, sunatullah sudah. Tapi kalau masalah nggak putus-putus, masalah terus itu. Jangan-jangan bukan kita semua orang punya masalah. Kalau langkah kita tersendat-sendat, di karir kita, di bisnis kita, jangan-jangan ya komunikasi kita sama orang tua tersendat-sendat juga. Ya. Nah, kalau pengen rezekinya membaik, nasib membaik, saran saya setelah acara ini, ya minimal ya besok gitu ya, temui orang tuanya, ya kalau jauh telepon orang tuanya, minta maaf pulang. Ya. Oh gak ada sebabnya pak, gak masalah, gak punya sebab, nanti saya ada waktu, saya bilang. Jaminan gak dia hidup besok, jaminan gak kita hidup besok. Ya, mumpung ada waktu minta maaf aja. Kalau orang tua sudah meninggal gimana? Ayah saya juga sudah meninggal. Gampang, justru sudah meninggal itu cara baktinya lebih simpel ya. Bukan lebih mudah ya, tapi lebih simpel gitu. Gimana caranya? Cuma dua hal yang utama, doa kita, amal kita. doakan terus. Kedua apa? Amal. Kalau kita jujur ya di tempat kerja, maka apa? Jujur itu jadi amal bagi kita dan amal jariah bagi orang tua kita, karena dia yang mengajarkan kita untuk jujur. Kalau kita sholat, kalau kita taraweh, kalau kita sedekah, kalau kita wakaf, kita dapat pahalanya, orang tua juga dapat pahalanya, amal jariahnya, karena dia mendidik kita untuk sedekah dan seterusnya. Jadi intinya gini, kalau pengen dia aman di sana, nyaman di sana, solehlah kita di sini. Itu aja. Makin soleh, insya Allah makin nyaman dia di sana. Makin kita soleh, makin nyaman. Makin soleh, makin nyaman. Dan hukum kebalikan juga terjadi. Kalau kita bermasalah, kita nyolong-nyolong, kita curang-curang, orang tua keseret-seret juga di sana. Kenapa anaknya seperti ini? Ya? Nah, makanya orang-orang yang korup, orang-orang yang curang, ya, yang sejenisnya lah, itu dia rugi berkali-kali. Rezeki untuk anaknya nggak halal, rezeki untuk dirinya nggak halal. Terus apa ini mempermasalahkan orang tuanya di sana? Harusnya orang tuanya masuk surga dengan gampang, hisap dengan mudah, jadi dia bermasalah gara-gara kelakuan dia. Ya, jadi kalau orang tua sudah meninggal itu, ya, doa amal. Kayak saya tampil di sini, salah satu doa saya adalah, ya Allah, andai kata ada sedikit, andai kata sedikit, ya, ada sedikit kebaikan yang ku perbuat di ruangan ini, jadikan itu ya amal jariah bagi papaku, bagi nenekku, bagi kakekku, karena didikan mereka, karena doa mereka, ya, yang mengantar aku ke sini sekarang. Ya. Nah, saya berharap teman-teman juga berani ngomong seperti itu, ya, kepada Allah, gitu, ya. Nah, dan buktikan bahwa orang tua itu ya, kita memastikan diri kita adalah investasi terbaik, ya, dari orang tua kita. Jadi orang tua kan ahli investasi ini. Nah, kita yang setor untuk amalnya. Jadi mudah-mudahan orang tua tampak di sana. Kayak kita sedekah. Sedekah itu untuk siapa? Saya mau tanya. Kayaknya kelihatannya buat orang, buat institusi, buat siapa? Padahal hakikatnya buat kita. Satu buat dia, 99 buat kita. Satu buat dia, 699 buat kita. Bakti kepada orang tua juga sama. Kayaknya buat orang tua, kita transfer tuh, kita telepon tuh. Kayaknya buat dia, buat senang-senangnya dia. Pada hakikatnya buat kita, buat total kita. Dan sunatullah sudah bekerja lagi. Kalau orang Hindu, orang Buddha namanya karma. Ya, kalau Islam namanya sunatullah juga. Kausalitas, cause and effect juga. Kalau kita berbakti pada orang tua, insya Allah anak juga berbakti pada kita. Tidak mungkin yang orang berbakti sungguh-sungguh pada orang tuanya. Punya anak durhaka semua, tak ada ceritanya. Saya belum pernah dengar cerita seperti itu. Ya? Dia punya 4 anak, 3 sama berbakti biasanya. Dia punya 5 anak, 4 sama berbakti biasanya. Kan cerita mau sungguh-sungguh bekerja. Orang buat keburukan saja dibalas sama Allah. Gitu. Karena saya hebat apapun ikhtiar kita, kalau Allah nggak ridho nggak jadi. Ya? Nah, jadi itu saran saya ya, tingkatkan baktinya kepada orang tua. Hakikatnya untuk siapa? Untuk kita, bekal kita. Ya? Dan nanti sunatullah bekerja, anak-anak pun berbakti kepada kita. Kayak ada sebuah kisah, kisahnya sih fiktif ya, tapi pesannya benar. Jadi ada seorang anak durhaka luar biasa, akhirnya bapaknya bunuh ayahnya. Ayahnya ya karena sudah ini udah tahu ilmunya ya, ya pengalaman sudah banyak dalam ini ya, dan nah ikut papa deh ya, ikut ayah deh ya, kita pergi ke bukit itu, nanti bunuhnya di sana aja. Sini pergi ke bukit sana, cari tempat yang aman, dari pak di sini mau bunuh, jadi kamu aman dan kita sama ya masyarakat dan lain-lain semuanya. Sini aja kamu bunuh ayah juga. Anaknya bingung, kenapa ya bilang, karena dulu ayahku membunuh kakekku di sini juga, dia sadar sama Allah bekerja. Ya, nah, ya, aku akhirnya sadar. Oh iya, kalau dia lakukan ini, akhirnya nanti terjadi lagi semua dia. Akhirnya dia stop, ya, santai keseluruh dia stop. Nah, tapi pesan ya, kisah itu adalah benar. Jadi kalau kita tidak berbakti pada orang tua, ya jangan heran nanti anaknya kayak gitu juga. Ya Amerika di depan juga ada gitu. Mana ada anak yang berbakti? Karena orang tua juga kayak gitu juga jenisnya, meninggalin anaknya semuanya kayak gitu. Jepang juga sama. Ya, paling hebat orang sana baktinya gitu ya, apa? Cara perawatannya, masukin itu ke panti itu bakti paling hebat. Ya, itu bakti paling hebat orang Jepang itu. Ya, Amerika pun saya pikir kurang lebih sama gitu. Makanya kita lihat dari segi uang mereka luar biasa, tapi dari segi yang lain selain uang kacaunya luar biasa. Sakit jiwa tertinggi, bunuh diri tertinggi, pembunuhan tertinggi, penyimpangan seksual tertinggi. Ya, apakah itu nanti bahagia menurut saya? Tidak menurut saya. Ya, nah gitu. Begitu orang tua tidak ridho, Allah tidak akan mungkin ridho, hidup dirinya kacau balau. Kita mesti dapatkan uangnya selain uang kita akan dapatkan. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen uangnya oke, rezekinya oke, gitu ya, kebahagiaan yang dapat, pastikan ya, bakti pada orang tua yang luar biasa. Karena pada hakikatnya itu adalah untuk kita. Kalau orang tua dulu fight benar-benar untuk kita, apa salahnya sekarang kita yang benar-benar fight ya untuk orang tua kita? Berapa tahun lalu ibu saya pengen umroh Ramadan. Ya, kalau sekarang ya alhamdulillah rezeki ya adalah, gitu ya. Tapi dulu itu berat bagi saya, ya, berat luar biasa. Saya bilang sama ibu saya, insya Allah bu, berangkat. apakah saya takabur? Enggak, saya yakin sama Allah. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, Engkau yang menyuruh aku berbakti pada ibuku, mampukan aku berbakti pada ibuku. Ya? Saudara saya punya uang, tapi enggak berani bilang iya. Saya enggak punya uang, tapi saya berani bilang iya. Uang boleh enggak ada, keyakinan harus ada, bakti harus ada. Kecil kayak pegawai bank tadi, gajinya kecil, keyakinannya besar. Akhirnya apa? Dari yang besar menjadi haknya dia. Akhirnya apa terjadi? Beneran, saya bisa mengumrahkan dia waktu itu. Umroh Ramadan gua halifah lebih mahal. Bisa ternyata. Dan rezeki yang luar biasa, saya pun ikut umroh waktu itu. Ya, yang lebih luar biasa lagi apa? Itulah satu-satunya umroh yang saya bayar sendiri. Setelah itu saya pun tidak pernah bayar. Ada aja terus saya bayarin. Padahal segi uang ya, kalau kita ada gitu. Tapi itu orang yang umroh itu. Masih, Pak, berangkat. Gitu. Kapan pun saya mau ada yang bayar. Gitu. Ya. Nah, itu yang saya rasakan fadilahnya, sedikit fadilahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Ya, saya percaya juga teman-teman pernah mengalami. Sayangnya apa? Kita tidak menjadikan ini sebagai formula untuk sukses. Sekarang coba nih jadikan formula. Ya. Kayak kita nih kerja kantor gitu, lembur gitu ya. Itu kan ekonomi mendatangkan rezeki. Ya sama, bakti kepada orang tua juga mendatangkan menjadi rezeki, mengenal rezeki. Mulai dari sana. Kalau orang yang masih ada, ya udah langsung. Kalau enggak ada, ya melalui tadi doa dan amal kita. Ya. Saya bilang apa? Selagi dia masih ada umur. Selagi apa kita masih ada umur. Selagi apa kita juga masih ada rezeki. Kalau salah satu tidak ada, enggak bisa sudah sesal gitu. Saya tiap kali jalan-jalan naik pesawat, saya sering sedih. Sedihnya apa? Ayah saya, nenek saya belum pernah merasakan seperti itu. Ya, nah mau bisa apa saya dulu? Karena saya ada umur, saya ada rezeki. Dia udah enggak ada umur. Mau gimana coba? Ya, jadi selagi dia ada umur, kita ada umur, kita ada rezeki, udah lakukan aja. Apa orang tua mau? Iyain aja udah. Justru nanti rezeki itu datang dari sana. Lagi, kadang-kadang Allah ngetesin dengan cara berbeda. Kita lagi mepet gitu ya, orang tua lagi pengen misalnya. Nah di situ kita misalnya. Jadi nggak nunggu cukup dulu. Kita berbakti nanti dirinya cukup. Ya, dibalikkan. Nah ilmu sepasang bidadari ini luar biasa. Ya, dan semua orang mengakuinya. Bahkan orang seperti Donald Trump pun mengakuinya. Richard Branson pun mengakuinya. Nah kenapa kita yang kononnya orang beriman nggak mau praktek? Atau praktek cuma sekedar-sekedarnya? Ya, saya pengen ya teman-teman mendengarkan, boleh dicek lagi handphonenya, ini terakhir kali saya bilang ya, kalau masih punya lagi handphone saya akan tinggalkan ruangan ini ya, boleh dicek lagi handphonenya, tolong di silent. Saya justru menghargai teman-teman, kalau saya udah hafal 5 tadi beneran ya, kayak tadi itu satu bunyi itu berapa terganggu di sana, 10 orang 12 orang orang Indonesia itu sering gak enakan, terganggu dia diam padahal hatinya terganggu, bener kan? Iya, anaknya bunyi dia terganggu nih, tapi namanya orang Indonesia dia diam gitu. Nah, kitanya mesti tahu-tahu diri, jangan sampai keberadaan kita membantu orang lain. Kita yang ngecek, silentkan handphone kita gitu. Ya. Nah, kita menghargai orang lain. Saya pergi ke Korea, ke Jepang itu subhanallah. Orang naik MRT, naik kereta sekalipun enggak ada yang punya bunyi, karena menghargai orang lain. MRT loh, enggak ada larangan loh. Enggak ada yang berbunyi, teman. Menghargai privasi orang lain, apalagi rumah ibadah seperti ini. Ngapain lagi kita di sini? Ya, pasti ibadah sebelumnya. Enggak mungkin telepon-teleponan di sini gitu. Ya. Ini bukan buat saya aja, saya gak peduli, saya beneran tuh bang. Saya mau diundang lagi, gak ada lagi, sama salah bagi saya. Ya. Saya juga nasib gak dibayar buat itu. Ya, saya benar-benar ya, agar mesin ini terwujud, ya, dan teman-teman juga berubah nasibnya itu, ya saya. Ya. Nah, saya pengen materi ini optimal semua buat teman-teman. Oke, karena nanti setelah saya, ada lagi nanti ustaz-ustaz yang lain, motivator-motivator yang lain. Pastikan kita juga perlakuan kita kayak gitu. Handphone masuk sini, silent, itu udah adabnya, standar juga. Seluruh muka bumi kayak gitu. Ya. Sudah ya? Oke. Nah, jadi saya bilang, mumpung Ramadan, ya. Nah, ini momentum terbaik, saya bilang. Berbakti kepada orang tua juga menjadi rezeki. Dan saya sedang melihat orang ya, yang benar-benar berubah hidupnya luar biasa telah dilakukan ini. Kemarin kita cerita, bagaimana sebuah band dengan ringback tone terbesar di dunia, ya itu wasilahnya melalui bakti pada orang tuanya. Ringback tone terbesar di dunia, dari Indonesia. Ya. Karena bakti sama orang tua luar biasa. Ya. Kita lihat lagi beberapa gitu ya, kayak teman saya ya, motivator gitu juga ya. Itu dia berubah juga hidupnya luar biasa selain berbakti pada orang tuanya. Istrinya sakit, gak putus-putus gitu ya. Akhirnya sadar satu hal, dia telepon ibunya, dia minta maaf pulang. Akhirnya apa? Kondisi kesehatan istrinya langsung meningkatnya drastis. Ya. Tetap sakit, tapi perubahannya drastis. Itu dia cerita sama saya. Ya. Hanya, kenapa? Ya bukan hanya ya, ini hal besar gitu. Cuma telepon orang tuanya, minta maaf pulang. Fadilahnya cair misalnya. Mestinya harus suntik ya, 1 juta sekian sekali suntik gitu ya, dan harus suntik tiap hari, akhirnya harus pakai suntik. Tetap dirawat ya, tapi tidak harus disuntik. Itu subhanallah ya. sebuah rezeki yang luar biasa. Nah, jadi mulai sekarang tingkatan baktinya, terutama Ramadan ini adalah bakti yang mestinya luar biasa untuk orang tua kita. Nah, saya pengen teman-teman mendengarkan sebuah kisah. Kisah ini disampaikan oleh guru saya, oleh mentor saya. Karena ya Arif punya kesibukan sendiri ya, tidak bisa hadir di mana-mana, makanya saya mencari sama dia. Pak, boleh nggak suara saya rekam ya, agar teman-teman saya yang lain, audiens yang lain bisa dengar materi dari Bapak. Akhirnya dia izinkan, nanti kita mendengar rekamannya. Mau dengar rekamannya? Ya, sebentar aja ya, cuma berapa menit aja. Tapi kalau kita dengarkan dengan hati yang terbuka ya, hati yang low profile, insya Allah 10 menit, 12 menit kita akan mengerti sesuatu. Tapi kalau kita cuma menung-menung saja ya, analisa-analisa, sia-sia semuanya. Ya, dihitung, dianalisa, pikir-pikirin semua ya, otak kiri jalan, itu maksudnya. Kalau kita rendahkan hati kita, kita buka hati kita, insya Allah 10 menit, 12 menit kita akan mengerti sesuatu. Ya, pesan langsung dari guru saya. Boleh? Saya mohon agar kita fokus pada hati kita, ya. Jadi kita pejamkan matanya semua, boleh? Ya, jadi kita simak kisah ini dengan hati kita, bukan telinga kita, bukan mata kita. Kita pejamkan mata kita semua, boleh? Ya, mohon semuanya pejamkan matanya semua, boleh? Ya, pejamkan matanya semua, kita simak kisah ini sama-sama. Kita berusia 5 tahun, orang tua membelikan kita baju yang bagus-bagus. Sebagai balasan, kita malah mengotorinya dengan bermain-main di lumpur. Saat kita berusia 10 tahun, orang tua membayar mahal-mahal uang sekolah dan uang les kita. Sebagai balasan, kita malah malas-malasan, bahkan bolos di sekolah. Saat kita berusia 11 tahun, orang tua mengantarkan kita kemana-mana. Sebagai balasan, kita malah tidak mengucapkan sama ketika keluar rumah. Saat berusia 12 tahun, orang tua mengizinkan kita menonton di bioskop dan acara lain di luar rumah bersama teman-teman kita. Sebagai balasan, kita malah meminta orang tua duduk di barisan lain, terpisah dari kita dan teman-teman kita. Saat kita berusia 13 tahun, orang tua membayar biaya kemah, biaya pramuka, dan biaya liburan kita. Sebagai balasan, kita malah tidak memberinya kabar ketika kita berada di luar rumah. Saat kita berusia 14 tahun, orang tua pulang kerja dan ingin memeluk kita. Sebagai balasan, kita malah menolak dan mengeluh. Papa, Mama, aku sudah besar. Saat kita berusia 17 tahun, orang tua sedang menunggu telepon penting. Sementara kita malah asyik menelepon teman-teman kita yang sama sekali tidak penting. Saat kita berusia 18 tahun, orang tua menangis terharu ketika kita lulus SMA. Sebagai balasan, kita malah berpesta semalaman dan baru pulang keesokan hari. Saat kita berusia 19 tahun, orang tua membayar biaya kuliah kita dan mengantar kita ke kampus pada hari pertama. Sebagai balasan, kita malah meminta mereka berhenti jauh-jauh dari gerbang kampus dan mengadu, "Papa, Mama, aku malu, aku kan sudah besar." Saat kita berusia 22 tahun, orang tua memeluk kita dengan haru ketika kita diwisuda. Sebagai balasan, kita malah bertanya kepadanya, "Papa, Mama, mana hadiahnya? Katanya mau memberikan aku ini dan itu." Saat kita berusia 23 tahun, orang tua memberikan kita sebuah barang yang kita idam-idamkan. Sebagai balasan, kita malah mencela, "Duh, kalau mau beli apa-apa untuk aku, bilang-bilang dong. Aku kan gak suka model seperti ini." Saat kita berusia 29 tahun, orang tua membantu membiayai pernikahan kita. Sebagai balasan, kita malah pindah ke luar kota, meninggalkan mereka dan menghubungi mereka hanya dua kali dalam setahun. Saat kita berusia 30 tahun, orang tua memberitahu kita bagaimana cara merawat bayi. Sebagai balasan, kita malah berkata, "Papa, Mama, zaman sekarang sudah beda. Gak perlu lagi cara-cara seperti dulu." Saat kita berusia 40 tahun, orang tua sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan. Sebagai balasan, kita malah beralasan, "Papa, Mama, aku sudah berkeluarga. Aku punya tanggung jawab terhadap keluarga." Dan entah kata-kata apa lagi yang pernah kita ucapkan kepada orang tua. Bukan mustahil, itulah yang melibat rezeki dan kebahagiaan kita selama ini. Mari sejenak kita doakan orang tua kita. Kita berikan doa yang terbaik untuk orang tua kita. Orang tua minta, ketika kita minta sesuatu, entah itu pakaian, entah itu mainan, orang tua nggak pernah beralasan. Orang tua kita berusaha bilang iya untuk kita, diandain untuk kita, dia usaha untuk kita. Begitu juga kita misalnya tidak mau sekolah, tidak mau ini dan itu, walaupun itu baik, tapi orang tua yang paksa kita demi kebaikan kita. Walaupun kita akhirnya berprasangka buruk, negatif, setelah dewasa baru kita sadar. Ini manfaat dari saran-saran dari orang tua kita. Dan karena doa orang tua kita, karena perjuangan orang tua kita, karena itu orang tua kita, kita nyampe di sini sekarang. Alhamdulillah sedikit dibanding daripada yang sebelumnya. Semakin besar fight-nya orang tua, perjuangan orang tua untuk kita. Siang malam doakan kita. 90% doanya untuk kita. Hanya diri kita, seperti apa bakti kita pada mereka. Hanya pas lebaran nelfonnya, hanya pas bulan puasa nelfonnya, atau cuma sekali sebulan, belum nanti transfernya. Kalau ingat, transfer. Gak ingat, gak transfer. Kalau ada uang lebih, baru kirim. Gak ada uang lebih, gak kirim. ya, justru itu yang berubah rezeki kita, menyebabkan kebahagiaan kita. Ya. Yang sudah berbakti, tingkatkan. Yang pernah GR, wah saya sudah berbakti sama orang tua, gak cukup. Apapun di muka bumi ini kita berbuat yang tidak akan bisa yang menyetarai yang berbakti. Apa-apa yang orang tua dulu berikan kepada kita, gak akan ada. Ya. Mumpung bulan terbaik, bulan, ya, berikan bakti yang terbaik kepada orang tua kita. Ya. Bukan hanya hari ini saja, bukan sedang menyentuh saja, ya, tapi seterusnya. Dan pada akhirnya bakti itu untuk kita. Boleh? Ya. Kalau sekarang saya, yang orang tuanya masih ada, setelah acara ini atau besok ya, temui. Kalau jauh, telepon, minta maaf pulang. No excuse, tak perlu pakai alasan. Telepon aja, minta maaf pulang. Nanti tahu apa itu kajian, apa itu kecepatan. Ya. Itu saran saya. Boleh? Ya, kalau orang tua yang sudah meninggal, ya nggak ada cara lain. Doanya, ya, amalnya, tapi sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ibadah kalau untuk diri sendiri karena malas. Tapi kita berpikir ya, oh ya, kalau aku ibadah, aku punya soleh, ya insya Allah orang tua lebih senang di sana. Mudah-mudahan itu lebih memotivasi kita. Ya. Kita puasa gitu, lah, puasa katanya itu deh, saya sahur, buka, ya cukuplah ini. Keikhlasan perlu dijaga. Tapi berpikir nih, oh iya ya, kalau aku puasanya benar-benar ikhlas, benar-benar ridho, gitu ya, aku jaga sikapku, aku jaga amalku, nah orang tua lapang di sana. Nah, cuma pikir seperti itu. Itu bakti terbaik menurut saya, ya, kepada orang tua. Bukan dengan usaha yang bagus, dengan makan yang bagus, sejarah yang sering. Nah, tapi itu yang utama. Ya, baik sih baik, tapi bukan itu yang utama. Saya makam ayah saya udah bertahun-tahun sekali ya. Karena ini gak di sana gitu. Ya, tidak ada fadilah khusus yang datang ke sana. Fadilah berziarah ada, tapi fadilah datang ke sana itu tidak ada. Ya, dan Islam itu memudahkan kita. Dia tahu kita akan kemana-mana gitu. Kalau saya jauh berjalan ke sana juga ya, berapa puasa yang habis, waktu yang habis, dan itu bisa dioptimalkan buat yang lain. Saya jalan ke sana misalnya, habis transportasi 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Mending 3 juta aja saya kasih ke masjid, jadi amal dari mobil saya, amal dari kok tidak. Ya kan? Nah, Islam itu sangat-sangat rasional sebenarnya. Ya, dan kita lihat makam sahabat itu ya, di Mekah di Madinah itu biasa aja, tidak ada apa spesial juga. Tidak ada juga orang berkata-kata kesana selalu itu tidak ada. Ziarah silakan, ya. Tapi bukan itu yang kita fokuskan. Mau ibadah sungguh-sungguh, ya. Ini orang Indonesia saya kebalik-balik kayak gitu. Mau Ramadan tuh ke sholat ramai, ke makam ramai. Ya, jadi itu bakti yang hebat menurut dia. Iya, tapi gak seberapa. Yang dibagi itu doa kita, amal kita. Itu tiada tanding sudah, dan itu pasti kena sudah. Ya, kadang-kadang udah makam, dialog gitu. Sama orang tua, nah ini cerita bisa dialog ya, itu orang Indonesia banyak yang gitu lah, jadi salah kaprah jadinya gitu. Memang ada amalan namanya dialog, tapi apa itu jadi semata-mata buat kita ingat mati ya, bukan karena bakti bukan ya, kalau mau berbakti doa amal, amal doa, doa amal itu udah terus boleh? Ya. Kita sambung materi yang terakhir. Krisya langit ini ada banyak, ya. Krisya langit ini ada banyak. Salah satunya sedekah, yang lainnya duha, ya, tahajud, ya, termasuk juga zikir, ya, yang pakai rosak banyak, ya. Intilan intinya adalah amal-amal yang terkait rezeki. Sebenarnya semua amal itu terkait rezeki. Baca Al-Quran pun juga itu terkait rezeki, ya. Ayatnya ada banyak ayatnya. Jadi siapa yang misalnya yang baca itu, ya, dijamin sama Allah pernyataan tidak mengrugi. Ada tiga syaratnya, ya. Dia sholat, dia baca Al-Quran, kemudian apa lagi? Dia sedekah. Itu berulang kali dijelaskan. Dijamin perniagaannya tidak rugi, itu janji Allah. Oh itu buat di akhirat aja Pak, siapa bilang sesuatu di akhirat Allah catat fadilahnya di sini. Karena Allah pengen itu menang dunia dan akhirat. Ya, duha rezeki, oh itu di sana Pak nanti, kemudian di sana, sama kemudian itu dari sini. Sholat duha itu rezeki. Ya, makanya duha itu menurut saya singkatan, duha, duit dan harta. Ya, nah, bagian dunia bagus, hartanya bagus, duha. Hartanya bersih, duha. Jadi kalau jauh di dekat kan, ada doanya kok. Ya, kalau di dalam dikuatkan, yang haram pun bisa disucikan sama dia. Ya, nah dengan penjagaan Allah dan semuanya. Nah itu jelas gitu ya. Jadi bukan kita sholat untuk duit, bukan sholat semua amalan ya puasa juga untuk Allah mencari ridho Allah gitu. Cuma efek sampingnya nih, kalau bahasa agama namanya fadilah gitu. Nah itulah rezeki. Ya puasa fadilahnya apa? Kesehatan. Apalagi fadilahnya impian, kecepatan, itu puasa. Ya, Nah, dua, saya bilang kemarin ya, pertama itu rezeki, dua apa? Waktu, akan lapangkan waktu kita. Kita korbankan uang, Allah akan lapangkan uang kita. Kita korbankan waktu, Allah akan lapangkan waktu kita. Bagaimana cara korbannya? Duha dan ya, menyisihkan waktu bersama orang tua. Jadi gak kejar-kejaran hidupnya. Insya Allah waktu tidur itu cukup. Semuanya cukup. Allah itu maha penyayang, pengen kita tuh ya ini happy di muka bumi, enjoy di muka bumi. Ya. Benar. Islam itu kayak gitu sebenarnya. Nabi Adam pertama kali ya, hidupnya kira-kira senang gak di surga sana? Senang. Kenapa dia bermasalah? Karena dia korup. Karena dia curang. Benar gak? Akhirnya udah berat tuh hidupnya. Nah Allah kan sebenarnya pengen kita ini semuanya tenang, hidup nyaman. Nah kalau terjadi sebaliknya kita introspeksi, mungkin kita belum tahu ilmunya. Makanya habis waktu, ya uang belum kasih berapa, ya gitu. Nah jadi itu ilmu untuk melamakan waktu, sebelum itu duha ya, dan ya menyisihkan waktu bersama orang tua. Nah ada lagi yang impian, ya itu namanya tahajud. Ya, untuk impian-impian, untuk ajar-ajar ya. Nah tahajudnya saran saya dirutinkan. Apalagi mumpung Ramadan, itu bagus gitu. Ya, makanya kayak teman, ya jadi misalnya kayak saya kemarin ya, saya witir tidak ikut. Jadi kalau pemahaman saya witir itu penutup. Jadi kalau saya masih mau tahajud, saya tidak akan witir gitu. Ya, tapi kalau mau berbeda pendapat dengan saya, itu silakan. Ya, nggak masalah. Yang salah siapa yang nggak sholat? Itu salah pasti sudah. Ya. Tapi ada juga orang nggak sholat tapi benar. Ada nggak? Ada non muslim soalnya. Ya kan? Nah, bagi dia nggak masalah. Kalau dia sholat jadi aneh gitu, ya kan? Nah. Jadi tenang aja gitu dong. Ya, nggak usah mikir ribet-ribet banget gitu. Ya. Karena sholat itu sebenarnya kan nomor dua, ya, dan sholat itu bisa dilanggar. Benar nggak? Iya, sholat itu nomor dua. Nomor satu apa? Syahadat, ya, dan sholat bisa dilanggar, ya, bisa dilanggar di musola, ya. Jadi langgar itu kalau orang Sumatera bilangnya itu, ya, musola langgar, langgar musola, ya, atau surau, ya, itu sama itu, ya. Jadi itu tenang aja, ya. Yang mau puasa sunnah itu juga baik, ya. Senin Kamis mati ya gitu. Kemarin ada yang meninggal, puasa Senin Kamis meninggal. Puasa Senin bukannya Kamis, ya, nah, ya. Jadi kalau puasa Senin bukannya puasa Senin ya. Beneran. Orang bilang Ramadan puasa 30 hari. Siapa bilang saya bilang puasa yang sekian jam kok 30 hari pasti mati. Saya bilang, ya kan 30 hari nih 2 hari jadi lemas. Ya kayak kemarin saya sempat gak sahur itu karena saya gak salah melihat waktu gitu ya. Dipikir waktu Houston gitu. Ternyata udah lewat waktunya gak bisa sahur gitu ya. Ya udah, ya itu 2 hari baru mas. Apalagi 30 hari, ya kan? Mati pasti bilang. Ya, ada yang mau coba? Jangan, ya. Gak ada fadilahnya. Nah, tahajud itu memudahkan hajat-hajat kita, impian-impian kita. Karena itu namanya tahajud. Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Ya, nah. Mumpung Ramadan, mumpung sahur, praktek. Jadi gak sulit lagi tuh. Awal-awal dipaksa. Lama-lama bisa. Akhirnya terbiasa. Akhir bangun sendiri itu gak pakai alam. Saya kalau di luar negeri pakai alam. Karena waktunya udah berubah ke karuan nih. Ini badan saya, perut saya rasanya gak seru-seru sekarang ya. Biasanya mulai jam segini, sekarang gak jam segini ya. Ini kembali-kembali semua. Mau tampil berat mulai, sekarang masih pagi kan. Nah, ada segini ya kan. Nah, ya. Kalau saya jalan yang beda waktu ya, saya pakai meter biasanya gitu ya. Tapi kalau yang di waktunya saya, kita gak pakai meter lagi gitu. Nanti dipaksa aja. Lama-lama bisa, lama-lama akhirnya terbiasa. Udah biasa aja otomatis gitu. Ya, tahajud. Kalau bisa banyak, alhamdulillah. Belum bisa, dua rakaat. Paksa aja. Aduh pak, ngantuk banget, ya udah. Simpel caranya, saya ajarkan triknya. Insya Allah semua masih bisa, mau gak? Simpel, bangun ya 15 menit menjelang azan subuh. Masih ada waktu tahajud. Masih bisa. Tidak harus jam 3 malam, 2 malam gak harus. Kalau bisa gitu bagus. Kalau belum bisa, caranya jadi 15 menit menjelang azan subuh. Ya, udah. Bersih-bersih 5 menit ya. Terus udah, sholat 2 menit. Selesai. Masih ada waktu, tapi jangan gitu sampai mati. Jangan ya, itu terus jangan. Perbaiki gitu. Tapi awalnya praktek gitu aja. Ya, gurunya ngajarin seperti itu. Ya udah itu saya pegang. Sholat semua. Ya sholat subuh lah saya bilang kan. Ya udah di situ mulainya. Gimana caranya itu lah? 15 menit di awal itu. Oh ya udah gitu aja saya praktekin. Ya akhirnya bisa. Ya. Nah makanya tahajud ini pegang. Duha pegang. Jadi kalau kita logikanya secara sains ya, itu jarang coba ya. Zuhur ke asar itu pendek. Asar ke maghrib juga pendek. Ya. Maghrib ke isya juga pendek. Tapi coba lihat, isya ke subuh itu jauh. Gitu. Ini orang bisa los, maka dicegatnya bisa sini, tahajudnya mas. Zuhur, subuh ke zuhur juga jauh gitu. Ini orang bisa los juga nih, maka dicegatnya gitu. Ya, duha. Nah, pegang dua-duanya ini, insya Allah ketawa lah semuanya itu. Rezeki, impian, semuanya gampang. Ya, nah, dan tahajud ini yang orang jarang tahu. Bahkan Ustaz pun jarang bahas ini, ya. Ini penting bagi kita yang punya karyawan. punya bawahan, yang punya anak-anak, yang punya istri, ini penting agar apa? Kata-kata kita didengarkan sama dia. Rahasianya pas tahajud. Ya. Ayatnya ada sebenarnya. Jadi siapa yang melakukan itu akan diberatkan. Kata-katanya, ucapannya akan diberatkan sama Allah. Jadi dengerin sama orang. Ayatnya ngomongkan hadis lagi itu. Ya. Nah, jadi tahajud ini kita ngomong itu didengarkan sama tim kita. Ya, walaupun agamanya beda sama kita, didengerin. Sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi saya bilang ada action, ada amal. Ada ini mulut yang ngomong, ada ini amal yang belakang ngomong sebenarnya. Nah, ini bikin ngomong tak semua orang. Ya. Nah, jadi kalau pengen tim lebih nurut sama kita semua itu, coba tahajudnya dirutinkan kata saya. Ya. Nanti ngatur anak itu juga insya Allah lebih mudah. Ya. Nah, saya itu juga insya Allah lebih mudah. Karena kata-kata kita telah diberatkan sama Allah. Ya. Boleh? Mumpung Ramadan, praktek. Ya. Nah, itu bisa nanti. Jadi ada duha, tahajud, zikir dan semuanya. Dan sedekah juga. Ya, kita lihat. Next. Kenapa namanya perisai langit? Ya, kayak perisai memang. Ya, perisai gitu. Membentengi kita dari mara bahaya, bala gitu ya. Rezeki-rezeki yang tidak halal gitu ya. Nah, itu yang jadi perisai gitu. Dan kita menyebut rezeki-rezeki lebih mudah karena ada perisainya. Tapi itu namanya perisai langit. Ya, tidak akan ada makhluk bumi manapun yang bisa menghalangi rezeki kita. Kalau kita belum itu. Ya, perisai langit itu. Oke, dan ini memang ya, apalagi ini ya, sedekah memang efeknya luar biasa. Ya. Sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mengayakan. Oke, jadi kalau kita memberi ini penelitian. Ya. Jadi kalau kita memberi, by research ya, dibuktikan. Jadi kalau kita memberi ya, itu endorfin dalam tubuh meningkat, serotonin meningkat, dopamin meningkat. Kalau kita memberi dengan ikhlas, ya, itu muncul satu efek lagi. Apa itu? Anestesi, kebal. Ya, kebal. Jadi sulit ya penyakit untuk masuk. Ya. Kalau kita memberi kepada keluarga, muncul lagi satu efek, namanya apa? Oksitosin. Meningkat. Akhirnya apa? Makin sehat. Sama tahajud juga di ilmunya. Ya. Itu kalau tahajud, serotonin itu kontrol dalam tubuh kita. Ya. Nah, terus kalau dalam ilmu penelitian ya, orang-orang India, itu kalau dia ibadah malam, bangun malam, terus dia beribadah gitu ya, bukan ibadah, kegiatan ya, kegiatan itu dia melakukan kegiatan, bisa tarik nafas atau apa seperti itu ya, itu cakra mahkota naik. Efeknya apa? Jadinya apa? Lebih berwibawa. Ya, itu penelitian orang-orang India. Kalau bahasanya Islam, ya bahasanya Al-Quran, kata-kata lebih diberatkan. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh agama itu kadang-kadang kita belum bisa cerna ilmiahnya. Praktek aja dulu. Pasti nanti ada alasan ilmiahnya. Kenapa wudhu itu sehat? Kita nggak ngerti mungkin. Dan sahabat-sahabat dulu nggak ngerti, nggak? Ngerti nggak mereka? Nggak ngerti. Ya, wudhu ya wudhu aja, sedekah ya sedekah aja. Nabi cuma bilang sedekah itu menyehatkan gitu. Nabi ngomong bahasa Nabi gitu ya, obati penyakitku dengan sedekah gitu ya, itu bahasanya Nabi gitu. Hadisnya kayak gitu. Kalau bahasa saya sedekah itu menyehatkan. Mereka nggak ngerti itu adopin. Ya, praktek aja. Tahajud juga. Tahajud itu ya selain yang tadi saya bilang kan ya, itu bisa membuat ini kita lebih naik gitu ya. Kedua apa? Itu juga menimbulkan penyakit karena melatonin ke kontrol. Ya, kortisol ke kontrol. Akhirnya apa? Nah, itu kalau enggak terkontrol dia penyakit nih, kanker, tumor dan semuanya. Kalau ke kontrol aman insyaallah. Gitu. Makanya kalau kita lihat kanker-kanker silat di Indonesia itu biasanya bangun apa? Jam tahajud semua. Karena memang itu waktunya itu atmosfer sedang kebal-kebalnya. Kalau dibiarin itu jadi penyakit. Nah, manusia mesti bangun bergerak. Enggak bergerak jadinya penyakit. Jadi sekarang sudah sedang bebel, ya, suasana sedang gelap-gelapnya, itu sedang bekerja ke hormon. Nah, kita mesti kontrol semuanya. Nah, Islam sudah mesti tahu sebenarnya itu. Ya, dan nanti kita mungkin akan temukan lagi ya, sholat-sholat yang lain, amalan yang lain. Semuanya amalan sebenarnya pasti ada sisi ilmiahnya. Cuma kadang-kadang akal kita belum nyampe. Dan memang tak belum nyampe. Praktek aja. Kalau nyampe, kita alhamdulillah. Tidak nyampe juga tidak apa-apa. Karena para sahabat juga dulu belum nyampe ilmunya. Gitu. Nabi pun tidak tahu ternyata oksitosin meningkat, serotonin meningkat, belum tahu itu nanti. Ya. Nah, jadi praktek aja. Dan sedekah itu menyehatkan, ya, endorfin, serotonin, dopamin meningkat, ya, oksitosin meningkat, anestesi meningkat. Sehingga apa akhirnya sulit ya penyakit untuk masuk. Dan apalagi sedekah itu juga mengayakan. Jadi kalau kita memberi, energi positif terhimpun, negatif keluar. Gak percaya, coba lihat. Kalau kita ngasih ya sedekah, donation gitu, ke panti asuhan, ke masjid atau kemana saja, kita kasih itu ke panti asuhan. Setelah ngasih, ada perasaan enak dalam tubuh kita. Ya. Anak yatimnya senang gak? Pertanyaan saya, siapa yang lebih senang? Anak yatimnya atau kita? kita ikhlas lebih senang. Nah itu energi sedang positif-positifnya. Ya, dan menarik ya, kalau kita energi sedang positif itu ketemu orang tuh paling enak tuh. Mudah closingnya tuh, urusan gampang. Jadi saran saya, kalau kita punya urusan-urusan yang berat, mau ketemu orang-orang di sana tuh ya, model yang berat, majalah ketemu sebentar dulu. Kebanyakan kita dibalik, nanti pak, kalau saya goal pak, kalau saya deal pak, saya sedekah pak. Nah itu, gak goal dirinya ya. Sedekah dulu, insya Allah goal gitu. Dibalik caranya. Ya teman-teman, kita praktek tuh di Indonesia waktu itu, ya main bola lawan Belanda waktu itu. Wah kita pengen menang pak, ya udah sedekah sih bang, biar sedekah. Nah kira benar kita latihan sedekah juga, kata kalah Indonesia 3-0, ya kalah lawan Belanda 3-0. Mereka protes sama saya, kalah juga sih mas Ipo. Untuk sedekah, mau nggak sedekah 6-0 itu, ya. nggak percaya sama orang hidup ya. Saya ya, pernah sama ibu saya mertua saya gitu ya, saya balik dari Danau Toba, saya balik ke Medan. Saya mau sepeda juga di sini ya. Tahu di jalan saya pakai mobil rental kan. Tahu di jalan saya tabrakan. Mobil yang nabrak saya sama persis sama mobil rental saya. Waktu itu saya habis sedekah tuh. Nah, pakai ilmu sedekah enggak cocok nih kayaknya. Kalau bahasa hadis enggak cocok. Nabi bilang, sedekah menolak bala. Tidak mungkin bala menjauhi sedekah. Jadi kalau kita sedekah duluan, bala pasti kalah cepat gitu. Enggak ada sekali datang gitu. Logikanya gitu bahasa hadis. Ini harus sedekah malah tabrakan, gimana ceritanya coba? Ya, nah saya cek, benar nggak sih hadis? Saya dipercaya benar, cuma saya pengen buktinya secara ilmiah, saya bisa sampaikan kepada yang lain gitu. Saya cek, ternyata subhanallah itu hadis benar. Kenapa? Mobil yang nabrak saya, kan sama jenisnya tuh. Mobil yang nabrak saya, bonyok, ya, dan tidak bisa jalan lagi. Mobil saya, cuma bempernya aja goyang. Subhanallah dari Allah itu benar. Kalau saya nggak sedekah ya, sama bonyoknya tuh saya yakin. Ya? Kan sama jenisnya. Sama-sama mobil Jepang gitu. Ya kecuali ya mobil kita mobil Eropa gitu, itu mobil Jepang ya, it's okay gitu ya. Ini sama jenisnya, dan sebenarnya memang sama mereknya juga, sama juga catnya bahkan. Ya, dia rup, ya, berhenti mesinnya gak bisa jalan lagi. Mesinnya, apa dia, ya bonyok lah gitu ya. Saya cuma bempernya aja goyang. Jadi waktu saya jalan tuh ya, dia gak bisa jalan lagi, mati, begini gak bisa lagi, saya bisa jalan juga. Saya bisa jalan full kecepatan 100 tuh, supir-supir Medan soalnya. Ya, cuma bemper baik-baik, cuma bemper doang gitu. Jadi benar sedekah itu menolak bala, sedekah itu menyenangkan, sedekah itu mengayakan. Dan terbukti nih, ini orang sedekahnya luar biasa, 50%, 80% sedekahnya. Kita ngomong zakat 100%, dalilnya banyak banget, ya. Curiganya banyak banget, 100% pakai rewel, ya kan? Pakai dalil, kita ganti, banyak banget omongannya. Eh pakai kwitansi lagi ini, itu macam-macam semuanya, ya. Yes, okay, ya, itu juga tuh jangan mencegah fitnah gitu. Ini nggak pakai dalil, nggak ngerti tuh surah Al-Baqarah 260 nggak ngerti dia, nggak pernah baca. Sedekahnya 50%, ini 80%. Ini menjelang meninggal target akan mewakafkan hartanya 99%. Warbu fan. Eh teman-teman tahu lah, tinggal di sini aja, ya. Berita juga sama. Apakah hartanya berkurang? Tidak. Setiap tahun media melaporkan hartanya meningkat. Jadi sedekah itu bukan mengurangi, melainkan apa? Menambah, menambah, menambah. Berkurang kata siapa? Kata otak kiri kita, otak realistis. Jadi kalau dikasih, masih berkurang. Itu kata otak kiri itu. Makanya sulit majunya kepada otak kiri itu. Makanya saya bilang, kiri, itu kiri biasanya itu. Ya? Kanan, singkatan, kanan, kayak tenang. Ya? Maksudnya kan itu, kayak uangnya banyak banget ya, gitu-gitu segala gitu ya. Sudah pun takut miskin. Kenapa takut miskin kok? Takut miskin kayak pernah kaya aja ya. Bukan karena kaya kita sedekah, kita sedekah insya Allah dikayakan, ya. Siapa yang disebutkan rezekinya adalah menambahkan sebagian hartanya. Ayatnya memang kayak gitu. Jadi serem mepet-mepetnya nih, sedekah. Dan kemarin saya bilang, mumpung Ramadan, belum tentu tahun depan ya ketemu Ramadan lagi. Apalagi umur udah senior-senior nih, saya bilang, ya. Ini udah putih, ya ini udah putih juga, ya. Bisa jadi saya duluan, ya. Tapi kalau lihat angka di KTP, ya. Nah, statistik menunjukkan ya gitu, ya. Hukum asuransi kan gitu, dia lihat statistik kan. Nah, semua sih mungkin aja, saya buat juga bisa gitu. Gak percaya, coba lihat Ramadan lalu berapa banyak teman kita udah gak ada lagi sekarang, benar gak? Iya. Coba cek 2 Ramadan yang lalu, 3 Ramadan yang lalu, siapa yang udah gak ada lagi di ruangan ini? Ya, buktinya itu udah ada berapa keluar gitu. Nah, bukan mustahil, kita juga gak ketemu Ramadan yang berikutnya. Mumpung ada waktu, saya bilang, potong pun, jebret sekali saya bilang. Ya, berapa? Minimal saran saya 30%. Kenapa 30%? Gak usah nanya, ikut aja. Ya, minimal dapat satu fadilah, apa itu? Nurut sama guru, ya? Nah, satu fadilah, ya? Iya, kayak sholat dulu para kar. Kenapa para kar? Kan bingung jawabnya, ya? Udah ikut aja para kar. Nah, kalau saya ngomongin ideal, para sahabat itu sekitar 50% minimal. Kayak Abu Bakar mainnya 99%. Ya? Nah, saya turun sekarang ke 50%. Terpuluh semua sekarang, ya? Nah, nggak ada lagi yang mau ngikut gitu, ya? Nah, jadi kita bertahap. Itu kan sahabat terdekat Nabi. Kalau kita ini kan sahabat jauh gitu kan, jauh banget ya. Yang boleh 30 dulu, ya. Tapi kalau mau 50%, ayo gitu. Saya 50%. Saya challenge teman-teman, ya. Kalau mau 50% juga. Apa yang agak potong setengah, jebret gitu. Jadi kayak orang Mekah Madinah gitu. Orang Mekahnya merantau, orang Madinah langsung apa? Potong aja bagi dua langsung. Punya dua otak, satu-satu. Punya dua rumah, satu-satu. Udah selesai. Punya satu rumah, yaudah berdua langsung. Ya, simple. Beneran. Ini tas kita bagus-bagus semuanya, emas kita bagus-bagus ya. Itu kalau nggak ada manfaat, itu menjadi mendorong bagi kita, tau nggak? Itu akan bisa kita antar, tau nggak? Kita kumpul-kumpul, kita tunggu-tunggu, bikin kita bangga, ya kita masih cantik pakai kayak gituan gitu ya. Itu bikin kita susah di sana, tersesat di sana gitu. Kalau kita sedekahin, yang tadi masuk ke kotak tuh, nah itu insya Allah jadi harta kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah jadi harta kita beneran. Memudahkan kita di sini dan di sana. Ya? Nah, jadi saran saya minimal tuh potong 30%. Jebret! Ya? Dan mesti berani, tiap kali Ramadan itu kita mesti berani melakukan apa? Sedekah ekstrim menurut saya. Apa itu ekstrim? Kita ngasih sampai nangis, itu ekstrim menurut saya. Minimal mata kita itu berkaca-kaca. Bukan karena kacamata, ya. Tapi memang karena pengorbanan yang berat luar biasa gitu. Ya. Jadi kita gak mau nih. Kita gemeter nih, kita lakukan juga gitu. Jebret. Nah itu saya bilang kemarin yang kita mengikuti seluruh dunia gitu. Kenapa kita berat melepaskan emas kita, uang kita? Karena cinta kita sama Tuhan. Cinta itu salah. Cinta gak salah ya, kita boleh cinta sama istri kita ya, dengan dunia sekedarnya boleh. Tapi cinta berlebihan, sampai tidak mau berpisah, itu yang salah. Itu definisinya menyebut dunia, jelas hadisnya, jelas ayatnya. Ya, rasanya berat luar biasa, ketika hilang sampai nangis gitu ya. Nah itu artinya cinta berlebihan. Kalau cinta sekedarnya boleh. Kita cinta istri kita, suami kita, anak kita punya ngerti, ya kita perbaiki, kita bersihin ya. Itu rasa sayang kita, sah-sah saja gitu. Tapi akhirnya kita berat berpisah dengan itu, berarti harga kita lebih rendah daripada nasib. Ya, berarti itu namanya kubu dunia. Ya. Nah, saya bilang boleh punya nasibnya silakan. Kau untuk datang ke sini ibadah juga, untuk kerja ibadah juga, ya. Nah, kalau ada mobil yang lain lepas saja saya bilang. Lepas saja. Ya. Beneran saya bilang, ya. Kalau kita berani sedekah ekstrim, perubahan nasib kita juga akan ekstrim. Coba kita flashback dari 5 tahun belakang. Berubah gak hidup kita? Apa hidup itu aja gitu? Naiknya gak banyak ya. Kalau pengen naiknya gini, saya bilang ya, sebagai ekstrim ya. Tahu tuh ntar, apa namanya keajaiban, apa namanya kesempatan. Saya alhamdulillah di Indonesia tiap tahun naik ya, pendapatan 10-20 kali lipat per tahun. Itu dari segi income, belum lagi dari segi yang lain, dari segi kemuliaan. Diundang ke sini itu kemuliaan menurut saya. Diundang berseminar di 4 rumah. Enggak semua pembicara bisa kayak gitu. Setahu saya, ya hanya 2 orang di Indonesia yang seperti itu. Ya. Yang satu senior, yang saya alhamdulillah usia masih 30-an ini. Ya. Nah, Allah itu kemuliaan menurut saya. Ya. Belum lagi dari yang lainnya. Diundang di TV juga, jadi bintang iklan juga, ya. Macam-macam semuanya. Ya, bintang iklan juga tinggi, ya kan? Bukan soal fee-nya, bukan. Fee-nya itu gak seberapa. Tapi artinya apa? Orang mengakui kekokohan kita. Itu rezeki menurut saya. Orang menghargai kita. Ya. Nah, saya percaya juga teman-teman kalau praktek itu fadilah pasti efek. Ya. Nah, berapa besar efeknya Allah yang mengetahui. Dan namanya sebenarnya nggak mungkin ditunda. Ada yang bilang, oh ya Pak, saya barusan ditunda sih Pak. Saya sedekah Pak ya, ya sekitar 6 bulan kemudian sih Pak baru bekerja. Omong kosong saya bilang. Allah punya sifat namanya apa? Menyegerakan, tidak mungkin nunda-nunda. Emang kita apa hobinya kerja nunda-nunda dulu ya? Kalau Allah pasti disegerakan. Dan jadi langsung tak langsung itu. Kita sedekah tak langsung lagi dari itu. Ya, lebih cepat daripada saya ngomong tadi gitu. Tapi benar Pak, baru 6 bulan terasa. Enggak. Sebenarnya gini, misalnya nih, ya. Ibu misalnya punya job ya, punya proyek gitu. Tanya, ada yang bisa di sini ya? Harusnya enggak tahu nih. Hubungi ke sini, ya. 2 bulan lagi hubungi ke sini, ya. Bulan ketiga hubungi ke sini, bulan keempat hubungi ke sini. Bulan keenam, oh saya kenal namanya Mas Ipo. Coba hubungi deh Mas Ipo. Akhirnya ibu hubungi saya 6 bulan kemudian. Nah, jadi seolah-olah prosesnya 6 bulan. Padahal waktu saya sedekah ini misalnya itu dia langsung bekerja itu. Cuma dia, nah dia text time, tek, baru gitu. Ya. Jadi namanya sedekah tidak pernah ditunda. Kalau kita ngomong ditunda, balasannya itu kamu kita kacau gitu. Dan sedekah tidak pernah pakai insya Allah dibalas ya. Gak ada, insya Allah pasti dibalas. Gak ada, insya pasti dibalas. Gak pakai insya Allah. Matahari terbit di timur, pasti gak? Lebih pasti lagi balasan sedekah. Karena matahari terbit di timur, tidak ada ayat yang menjamin. Ya, tidak ada ayat yang menjamin. Padahal itu terbit nanti bisa jadi barat. Ya, tapi kalau balasan sedekah dijanjikan berulang kali, ya, belasan kali. Artinya pasti, nggak pakai insya Allah. Oh, tapi tak kabur pak, semua dengan izin Allah pak. Ini janjinya Allah. Dan izin Allah mangkir. Kalau mangkir kan tabrakan tuh. Ya, dan ini sifatnya Allah. Misalnya gini, ya. Allah maha besar. Boleh tak kita ngomong, insya Allah ya Allah itu maha besar. Boleh tak? Tak boleh. Allah pasti maha besar. Itu sifatnya gitu loh. Ya. Nah janji juga gitu. Tak mungkin dia mangkir gitu loh. Dan cek juga tuh ayatnya harusnya nggak ada. Engkau bersedekah, maka mudah-mudahan aku akan membalas. Nggak ada. Engkau memberikan, engkau menampakkan niscaya. Kalimatnya langsung seperti itu. Maka langsung itu. Kalau tahajud masih ada kalimat yang mudah-mudahan. Engkau ibadah itu ya, maka mudah-mudahan engkau ya masuk ya, ya ke derajat ya, yang lebih tinggi. Jadi kalimatnya masih mudah-mudahan. Sedekah saya belum pernah ketemu ya satu hadis pun satu ayat pun yang mengatakan mudah-mudahan tidak ada. Karena itu sunatullah yang bekerja buat semuanya. Ya, non muslim saja dibalas. Ya, seorang penjahat sekalipun tetap dibalas sedekah. Nah, karena ini memang efeknya ya sunatullahnya. Ini hukum gravitasi. Pasti balasan sedekah lebih pasti. Ya, balasan sedekah lebih pasti. Kita enggak berharap sekalipun tetap dibalas. Ya. Nah, next kita lihat. Gimana ini? Jepang ya. Nah. Jadi orang Jepang itu agamanya apa? Nah, kita belajar waktu SD kayak gitu. Padahal orang Jepang itu mayoritas agamanya enggak ada, ateis gitu. Shinto cuma segelintir. Rata-rata sudah ateis ya. Nah, jadi orang Jepang itu ateis ya. Tapi hebatnya dia itu ya, hebatnya sangat penting gitu ya. Mereka kalau punya hajat, itu pergi ke kuil. Nah, ngapain? Dia tulis hajatnya suku kertas, kemudian digantung, kemudian apa? Dia sedekah di sini. Ya, jadi orang ateis saja percaya kekuatan sedekah. Jadi kalau kita nggak sedekah, berarti lebih parah daripada orang masih ngomong loh, ya, gue ngomong loh, ya. Yang ateis saja percaya, masa kita nggak percaya coba? Mereka nggak pakai dalil, tau nggak? Nggak pakai dalil, percaya. Dan memang dunia merindukan hal-hal seperti ini, sedekah gitu ya. Makanya sekarang action hero itu hobinya sedekah semua. Karena memang dunia itu dengan itu. Iron Man sedekah, ya. Batman juga sedekah, dia kan filantropis gitu. Ya, hobinya sedekah, walaupun itu tip-tip gitu. Dan artis-artis pun juga sedekah. Sekarang gue jawabin bikin restoran, maksudnya sedekah gitu. Ya, nah semuanya lah melakukan. Gubernur, wali kota New York juga ya, menyedekahkan 50% profitnya gitu ya. Jadi dunia merindukan ya hal-hal seperti itu. Nah mereka tujuannya untuk branding, cari nama ya. Kalau kita cari brand dari mana awas selesai. Jadi kita sedekah dan equity kita dari mana awas naik cukup selesai. Orang memuji kita, memaki kita tulisannya dia ya. Saya ke Amerika ini, apa orang semua senang? Apa semua orang memuji saya? Enggak, banyak maki-maki saya. Indonesia banyak masih banyaknya kok ngasih kok. Kita perlu seminar kalau di sini ngapain berangkat ke sana gitu ya. Apa urgensinya? Pengalaman yang sekian ini ngomong gitu. Itu saya semua. Ya enggak semua, tapi banyak yang ngomong itu sampai sekarang ya. Apakah gara-gara saya dengar ngomong itu saya berhenti? Enggak. Pentingnya saya benar, cara saya benar, saya berangkat. Saya bilang saya pernah pernah Ramadan di Indonesia, pernah juga di Mekah juga pernah, di Jepang juga pernah, di Amerika juga pernah, di Hong Kong juga pernah. Insya Allah kita isi semua kebaikan. Kalau saya jalan-jalan pun, insya Allah tidak tujuan untuk kebaikan. Kita tadi cek tuh, secara siap jalan ke BLM, kita cek ke apa? Nah ini jadi materi kayak gini yang tahu, gitu. Ya, itu insya Allah ada yang punya semua tahu. Ya, nah jadi orang ateis saja percaya kekuatan sedekah. Kalau kita nggak sedekah berarti ya kita parah lah. Itu ya itu lagu saya. Dan Nabi bilang beli semua kesulitanmu dengan kata kuncinya semua. Ya, pengen karirnya beres, bisnis beres, ya, anaknya beres, rumah tangga lebih beres, ya. Nah, tetap ikhtiarkan secara duniawinya, ya. Sakit, masalah berat, tetap ikhtiarkan. Nah, pelumasnya sedekah. Jadi ikhtiar kita tuh mesinnya tuh, cak, cak, cak. Sedekah itu pelumasnya. Kalau ada pelumas lebih cepat ya. Cak, cak, cak, cak, cak. Gitu. Harusnya 2 menit jadi 10 detik jadi. Ya. Harusnya 2 tahun tercapai kita pakai ini 2 bulan selesai. Gitu. Saya pernah waktu bangun perumahan ya, itu kita coba ya sedekah yang sering itu subhanallah. Pencapaian 2 bulan selesai dalam 1 minggu penjualan. Orang lain pakai salesman sampai 5, saya cuma 1 begitu. Yang lain pakai billboard, pakai iklan majalah, saya cuma pakai flyer. Ya, waktu itu beneran. Waktu itu kita angkanya penjualan terbesar di Batam. Orang mencapainya 2 bulan, maksimal 1 bulan, saya 1 minggu. Ya. Nah itu fadilah ya dari efek sekedar ekstrim. Walaupun disebut-sebut masih bahwa itu namanya tahadus binikmah. Kalau kita ada sesuatu seperti itu, niatnya benar, yang kita sampaikan kepada yang lain, kita bisa memotivasi, menginspirasi yang lain. Kalau saya diam, gimana mau inspirasi juga? Ya, jadi harus ada saya yang satu orang ngomong, menyampaikan. Ya, nah semua nih kata Nabi. Oke, terus Ali bilang pancing rezeki dengan sedekah. Jadi mau mancing ikan paus, apa nggak bisa pakai nasi? Kita pergi ke Mali dulu gitu ya, atau kemana gitu ya, tabur nasi berharap ikan pausnya datang. Bisa nggak? Kalau pengen ikannya besar, umpannya mesti besar. Pakai jala yang besar, pakai kapal yang besar, pakai gas. Kalau yang pakai gini-gini itu waktu dapatnya cuma satu. Pakai jala mungkin berapa? Kalau pakai gas, pakai kapal dapatnya gede. Ya, nah jadi umpannya kita gedein. Insya Allah dapat segede juga. Nah kalau rezeki kita masih receh, jangan-jangan sekitar aja juga receh. Beneran, fasilitasnya kayak gitu. Ya, ada lagi terus ketah juga kan, wah kotaknya lewat, disitu pakai tangan dia. Bukan takut ria, takut ketahuan sedikit ya. Maka disitu pakai tangan dia ya, ya silahkan boleh tutup ya. Tapi mudah-mudahan jangan kayak gitu gitu ya, ya. Ya. Banyakin saya bilang. Ada bilang, biar mikir asal ikhlas Mas Ibu. Kalau memang ikhlas, ngasihnya enteng, ngasihnya banyak. Ya enggak? Kenapa sedikit? Berarti belum ikhlas itu, ya? Masih keuntungan itu. Ya, dan orang yang ngomong ya, biar mikir asal ikhlas, biasanya enggak ikhlas itu. Ya? Orang kalau ikhlas, apa-apa ngomong. Saya ikhlas kok, nah, enggak ikhlas itu berarti. Ya? Kalau orang ikhlas, mah dia diam aja, nyantai aja gitu. Oke? Nah, terus Ali bilang ya, pancing rezeki dengan sedekah. Jadi, pancing. Kalau bahasa penabiannya, bahasa hadisnya Nabi bilang, ya jemputlah rezeki dari langit, datanglah rezeki dari langit dengan sedekah. Itu hadisnya. Nah, Ali ini kan dia sangat lugas, tegas bahasanya. Dia sederhanakan, jadi dia pancinglah rezeki dengan sedekah. Kita lihat slide terakhir. Ini fakta-fakta tentang sedekah sama yang saya tahu nih, biar kebongkar nih cara pikir kita yang mungkin selama ini yang kurang tepat gitu ya. Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Idealnya iya, tapi yang dikata belum ikhlas, sedekah aja, ntar lama-lama juga ikhlas. Itu anak kita di luar sana, dia puasa sekarang, ikhlas gak sedekahnya? Enggak, karena sering-sering puasa, insya Allah ikhlas. Benar gak? Kita juga dulu kayak gitu, dikasih baju baru sama orang tuanya, akhirnya puasa, ya kan? Nah. Ya awal-awal is okay gitu. Makanya orang awal-awal lebih banyak ngomongnya fadilah, ya it's okay gitu. Nanti level berikutnya udah beda gitu. Ya. Nah, jadi ikhlas atau belum ikhlas sedekah, entar lama-lama juga ikhlas. Entar lama-lama dapat tuh ikhlas ya, mercy ikhlas ya, nah, dapat dari itu ya. Benar ya, jadi kalau sedekahnya hebat, ikhlasnya hebat, ikhlas juga dapat ya. Yang gak ketawa karena belum pernah punya soalnya ya. Nah. Jadi mercy itu ada ikhlas ya, misalnya sedia ada. Ada ikhlas, ada ikhlas, ya, ada ikhlas. Sering-sering sedekah, ikhlas dapat, ya. Nah, yang minimal Audi dapat lah ya. Ya, jadi ikhlas atau belum ikhlas sedekah, kalau mau nggak ikhlas, lebih baik terpaksa sedekah, ya, daripada ikhlas tidak bersedekah. Kalau kita terpaksa pun masih ada manfaatnya ke orang. Ada yang bilang, wah takut riak pak. Apa itu riak, saya mau tanya. Tidak jadi beramal karena orang lain. Sorry, dibalik. Beramal karena orang lain, kan enggak? Ya? Apa itu riak? Oh ada orang lain akhirnya dia sholat. Dan ada orang yang gak sholat. Ada orang yang sedekah, ada orang yang sedekah. Jadi dia beramal karena orang lain, itu syirik kecil. Yang jadi Tuhan adalah orang lain. Nah, ada orang nih, jadi dia sedekah riak. Ada lagi nih orang, gak sedekah tapi riak. Ada orang. Kenapa? Ini sedekah karena orang lain. Ini dia pak, tidak sedekah karena pikiran orang lain. Itu juga dia. Kenapa tadi nggak sedekah? Enak kelihatan orang. Nah itulah dia. Tidak. Jadi sedekah tidak. Jadi beramal karena pikiran orang lain. Pas ayatnya membolehkan. Ya sedekah terang-terangan boleh. Ayatnya ada. Nabi pernah, sahabat pernah. Saya temukan minimal 5 ayat yang membolehkan sedekah terang-terangan. Ya. Jadi boleh gitu. Sedekah diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Ya. Kotaknya lewat yang pernah berakhir, jadi yang pernah berakhir, jadi aneh itu, yang menjaga kita itu. Nah, yang ketawa itu yang mengalami, ya. Nah, ini pembayaran, ya. Makanya kalau di gereja, aduh, bilang kita malu. Di gereja itu nggak pakai kotak. Gereja pakai apa? Pakai kain tuh, ya. Dijatuhin satu-satu gitu, ya. Nah, mau lari kemana kau? Ya. Ada yang lolos tuh. Dan itu dua orang, satu orang lewat, dua orang lewat. Jadi nggak ada satupun yang lolos. Ya, jadi cuma semua itu. Nah, saran saya di masjid itu pakai sorban tuh. Ya, datangin tuh, ya. Kalau dia belum ngasih, kita nggak usah jalan, ya. Kalau dia ngasih sekian sen, kita bilang, maaf pak, ini masjid ya, bukan toilet, ya. Ya iyalah, masuk jamban itu bayar cuma sekian sen, gitu ya. Nah, masuk rumah ibadah ngasih sekian sen juga, itu artinya nggak ada menurut saya, ya. Tempat paling mulia ngasihnya kayak gitu, receh, ya. Jangan heran sih, rezekinya kayak isi toilet juga, gitu ya. Pamri, boleh nggak berharap? Boleh. Yang nggak boleh apa? Berharap ke orang. Kita terakhir dia, berharap dia yang balas, itu yang gak ikhlas. Kalau kita terakhir dia, berharap Allah yang balas, ya boleh. Kita mau berharap siapa lagi coba. Yang ngomong gak berharap tuh ya, wah jangan berharap. Ya iya, kalau uang itu memang banyak bisa gitu. Uangnya mepet gimana coba? Nah justru itu, kita mepet nih uang 40 dolar. Terus kita datang, yaudah deh, kita mungkin beli tiket dia atau apa gitu ya. Nah, kita pakai 10 dolar. Tentu kita punya harap. Ya Allah, ganti ya Allah. Itu uang aku satu-satunya. Ya, kalau uangnya banyak, kan mungkin gak berharap, udah lupa jadi kayak gitu. Nah jadi boleh berharap, karena harap dan takut bagian dari iman. Kalau orang gak punya harap, gak punya takut, biasa amalnya nurun. Ya, kenapa orang ninggalkan sholat? Dia gak punya harap, dia gak punya takut gitu. Coba harap banyak, takutnya banyak, dia pasti sholat, pasti amal. Makanya seluruh ulama sepakat, harap dan takut bagian dari iman, rojak dan khauf. Mesti punya dua-duanya, tidak punya harap, tidak punya takut, cacat imannya. Ya, nah, yang gak boleh itu berharap sama orang. Siapa lagi? Sama tuyul, nah itu gak boleh ya. Nah, itu gak boleh ya. Oke, terus reciprocity ya, apa yang kita berikan itu kita dapatkan. Terakhir, berapa persen idealnya setelah kita? Ya. Saran saya, ya, kalau rutin tiap bulan, ya, rutin tiap bulan, ya minimal 20% lah ya. Nah, yang untuk momentum Ramadan kita pakai ya, yang ekstrim gitu ya, sebisanya 50%, kalau belum bisa 30%. Itu saran saya. Ya, agar perubahan nasib kita juga ekstrim, gak tujuh-tujuh mulu. Nah, kalau rezekinya misalnya gini, kita ya anak bisa sekolah, ya, makanan sehari-hari cukup. Nah, main satu level lagi, namanya wakaf. Wakaf namanya. Ya. Nah, sedekah ekstrim macam-macam, bisa jadi seperti bentuk rupiah, atau apa? Bisa jadi apa? Punya dua mobil tadi, satu lepas. Dua properti, satu lepas. Punya perhiasan, setengah lepas. Itu saran saya. Ya. Nah, gak usah banyak tanya. Ya, nanti rasakan Ramadan berikutnya sudah beda kita. Jadi sosok yang berubah beda. Itu insya Allah. Percaya kepada surga? Yakin? Yakin. Otak kanan langsung praktek. Boleh? Boleh. Boleh? Oke, kita buangnya di sini sekarang. Boleh? 100% untuk tujuan sosial, bukan untuk saya, bukan untuk panitia. 100% untuk tujuan sosial. Boleh? Boleh. Silakan. Makin segera naruhnya, makin segera balasannya. Bertele-tele juga balasannya. Silakan, ya. Apa yang membuat bala itu terjadi? Karena kita menunda-nunda sedekah. Kalau kita sedekah, insya Allah bala tidak terjadi. Ya, hadisnya ngomong seperti itu. Sedekah diam-diam boleh, terang-terang boleh. Ya, nah yang penting niatnya kejaga. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Oke nih, apa nih hasil kita sekarang? Kita beli dengan sedekah kita sekarang. Ya, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Beli semua impianmu dengan sedekah. Yang pengen tanah suci, ya, yang pengen karirnya membaik, yang bisnisnya membaik, pengen rumah tangganya makin rukun, pengen lebih sehat lagi, pengen keluar dari sakitnya, dari masalahnya, pengen anak-anaknya tentram, ya, kita beli dengan sedekah kita sekarang, ya. Hukumnya sedekah adalah bersegera agar kita terhindar dari bala. Ya. Uang boleh, barang boleh, ya. Coba rasakan sedekah ekstrim gitu, ya. Yang ada di kantong lepasin gitu, ya. Yang ada di dompet lepasin gitu, ya. Uang boleh, barang boleh, cincin, kalung, handphone boleh. Karpet jangan, ya mesti soalnya, ya. Suami jangan, kasihan yang lima ntar, ya. Masih pun sedekahnya gimana? Insya Allah udah ada, tenang aja, ya. Mau kita sebelum berangkat, gak terjadi, oke. Oke, ini saya tanya nih, yang habis sedekah tadi, yang kasihan enak adalah tubuh. Ada pesan hangat ya, disini ya. Di sini ya. Nah, itu endorfin meningkat. Insya Allah sakit-sakit kecil hilang. Kalau sakit-sakit besar, tergantung dari hasilnya berapa. Ya. Pakai tumor, pakai 2 dolar, enggak bisa lah. Kalau korengan, bisa ya. Panu, bisa. Cenur, bisa ya. Nah, kalau tumor pakai 2 dolar, enggak bisa lah ya. jantungan nih. Oke, ini spesial buat teman-teman di sini, buat Los Angeles ya. Pertama dan satu-satunya ya, saya mau lelang Al-Quran saya ya. Nanti berapa yang diperoleh kita masukin di sini. Bukan buat saya, bukan buat panitia. Ya, saya udah bilang saya satu sen pun tidak dapat uang dari sini, beneran. Ya. Jadi mudah-mudahan yang punya Al-Quran ini berikutnya kita doain rezekinya membaik ya, lebih berkah, lebih berlimpah. Minimal kayak saya berharap jauh lebih banyak dari saya. Ya, saya ya minimal ada kenal-kenal dari saya gitu ya, karena dia datang ke sini gitu ya jauh-jauh. Nah, kalau saya lelang nih dengan harga kurang lebih ya $50, ada yang mau nggak kira-kira? Siapa? Ada yang lebih dari 50? Ada. Uangnya besok apa salah? Sekarang udah habis nih, besok boleh. Ya, maksimal bisa lah, ya hari Senin gitu. Ada yang lebih dari 50 berapa? 100, ada yang lebih dari 100? Luruskan niatnya, naikin angkanya. Usman pernah melakukan lelang, Ali pernah melakukan lelang. Insya Allah boleh. Ada yang lebih dari 100? Berapa? 200. Ada yang lebih dari 200? 2,5. Ada yang lebih dari 2,5? Bapak-bapaknya mana ini ya? Ada yang lebih dari 2,5? Besok boleh, ya. Besok boleh atau usah boleh, ya. Tapi mohon jangan cicil, ya. Karena memang uangnya buat ya, mesti kita sama-sama. Ada yang lebih dari 2,5? Luruskan niatnya, naikin angkanya. Ya, berapa ibu? 300. Ada yang lebih dari 300? 3,5. Ada lebih dari 3,5? Kalau orang yakinnya sudah besar, amal turun membesar, semua jadi kecil. $300 kecil, 1,000 pun kecil. Tapi kalau keyakinan kecil, semua jadi berat. 500 berat, 1,000 berat. Ya? Berapa tadi terakhir? 3,5. Ada lebih dari 3,5? Berapa? 500. Ada lebih dari 500? Lima setengah, ada lebih 5,5? Angka 5 itu bagus, tapi 7 lebih bagus ya. Lebih bagus dari sini ya. Berapa? Berapa? $1,000 ya. Ya, 10. Ada lebih dari 1,000? 1,000 sih bagus ya, tapi 17 lebih bagus. Sehari sekolah itu 17 rakaat ya. Ada lebih dari 1,000? Ya, 21 sih oke lah ya. Ada lebih dari 1,000? Luruskan niatnya, naikin angkanya, ya. Berapa? 1,500, ya. Berarti belum subuh itu, jadi kehilangan 2 rakaat, ya. Ada lebih dari 500? Kecil, ya. 200 mah kecil, receh sama Allah itu mah, ya. Kita nggak minta pun, itu diganti sama Allah. Bukan diganti, bahkan dilipat gandakan, ya. Ada yang lebih dari 1,500? Ya? 1,500 satu kali? Dua kali? Berapa ibu? 2,000, ya? Ada lebih dari 2,000? 2,000 bagus ya, tapi nabi-nabi itu juga 25. 25. Ah. Ada lebih dari 2,000? Oi, tiduran ini, ada apa ini ya? Senyap apa deh? Ada lebih dari 2,000? 2,000 satu kali? Kita doain ya, mudah-mudahan yang punya ini ya, rezekinya lebih berkah, lebih berlimpah, bisa bergerak ke tanah suci, ya, berkali-kali ke tanah suci, ya, cuma tangan juga diketerap, diangkat dari masalah-masalah, ya, berkali, ya. Ada lebih dari 2,000? 2,000 satu kali? 2,000 dua kali? 2,000 tiga kali. Gak ada? Gak ada yang challenge? Oke, start? Oke, silakan. Bu, diambil laporannya. Kita doain sama-sama ya. Yuk, silakan. Ini belum terasa fit ya. Ini balasan dari Allah sebelum kerja. Ya. Ya. Boleh hajatnya apa disampaikan, nanti kita aminkan sama-sama. Adik saya sedang sakit ya, di Indonesia. Semoga mudah-mudahan dengan doa dari Bapak-Bapak dan Ibu, dia segera sembuh. Dan mudah-mudahan Quran ini kita bisa pakai untuk semuanya. Dan saya akan tinggalkan di sini. Dan semua bisa baca. Ya, amin ya. Nah, gitu. ya. Tenang, ya, tenang. Yang belum sanggup, doa dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa seperti itu. Jadi, jangan prasangka, dia tuh pamer tuh. Ya, nah. Terakhir. Ini saya cuma bawa satu buku Muslim Millionaire, ya. Ini pun kita lelang, ya. Cuma satu. Kalau jujur aja berarti ada sekitar 7 buku atau berapa gitu ya. Kalau ini cuma satu, ya. Ini saya lepas kalau harga $20 ada yang mau enggak ya? Ini buku saya terakhir. Ya. Siapa $20 ada yang mau? Ada yang lebih dari 20? Berapa? 50, ada yang lebih dari 50? 100, ada yang lebih dari 100? 150, ada yang lebih dari 150? Ya. Ada lebih dari 150? 300, ada lebih dari 300? Bukan buat saya, ini kesini semua nih. Ada lebih dari 300? Ya. Ini editor saya baca buku ini 2 kali nangis. Dan pembacanya udah ribuan sih, ya. Yang alhamdulillah tiga besar juga di Indonesia, ya. Selalu masuk 10 besar di Indonesia. Kalau nomor satunya itu Muslim Indonesia, ya. Dan saya berharap teman-teman juga mengalami bukan besar setelah baca ini, gitu, ya. Jadi berapa terakhir? 300, ada lebih dari 300? 300 satu kali? 2 3 setengah? Ada lebih dari 3 setengah? 350 satu kali? 2 kali? Gak nyesel nih, cuma satu nih, ya. 3 kali? Sah? Sah, oke, okay. Silakan Ibu. Nanti silakan dibuka, kalau mau nanti saya tanda tangan, ya. Ya. Oke, jadi mungkin itu saja acara kita pada pagi hari ini. Besok saya sudah berangkat, jadi sebenarnya perjalanannya banyak sekali dari LA ke Houston, transit dari setiap-tiap di sana, kemudian ke Qatar, setiap-tiap lagi di sana, baru sampai di Indonesia. Itu perjalanan kita total hampir 48 jam, ya. Sebenarnya luar biasa gitu ya. Saya pikirnya masih perjalanan yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan, ya, kemudian, ya. Saya pamit, ya, mohon maaf atas segala kekurangan, ya, dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.